Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnati damidin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dari Allah SWT untuk mempelajari agama yang mulia ini, mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Pemirsa dan pendengar beserta para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan yaitu berkenaan dengan Khulafa' Rasyidin, yaitu empat khalifah yang memerintah disebut Khulafa' Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan kita agak merinci pembahasan ini sedikit, yakni proses pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau dipilih menjadi khalifah, dan ini telah kita sebutkan dalil-dalilnya pembahasannya pada perjumpaan atau kajian pertemuan kita yang lalu. Maka untuk kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana pula terpilihnya Umar bin Khattab, ya. Terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan mencoba menjelaskan juga, ya, jika selesai kita membahas ini, kita mungkin akan lanjutkan pada Khalifah Utsman bin Affan, karena pembahasan ini sangat penting berkenaan dengan menjawab berbagai syubhat yang disebarkan oleh orang Syiah Rafidhah tentang kemuliaan para sahabat ini, yang mereka ingin mengetas hubungan antara generasi umat ini dengan para generasi Salafus Soleh, terutama Khulafaur Rasyidin. Karena mereka adalah kunci yang memang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk berjalan di atas sunnah mereka. Fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Addu 'alaihi bin wajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Baik. Karena itulah pentingnya kita mengenal kepribadian mereka, keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW juga bagaimana mencintai mereka. Secara khusus Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya untuk menteladani mereka ketika terjadinya berbagai perselisihan, perbedaan, pemahaman dalam agama ini. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Irbad bin Sariyah, itu Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat saya itu, فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَارُ أَخْتِلَفًا كَثِيرًا. Sungguh siapa yang panjang umur antara kalian nanti akan melihat perbedaan yang banyak di tengah umat ini. Assalamualaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegangilah sunnahku oleh kalian dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Ini sudah kita bahas, pengertian khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin telah kita bahas sebelumnya. Kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq anhu, setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Kita ketahui ya, setelah kita jelaskan ya, terpilihnya Abu Bakar Siddiq anhu, dan tentu ini yang kita bahas ya, bagaimana terpilihnya mereka. Tapi kita tidak menceritakan berbagai perkembangan kemajuan wilayah Islam serta perkembangan berbagai dakwah di setiap pemerintah mereka. Kalau ini kita bahas cukup panjang ya, cuman kita ingin membahas tentang proses pemilihan mereka sebagai khalifah. Apakah terjadi di sana kezaliman dan bagaimana akhlak-akhlak mereka ketika bermusyawarah, ini sangat penting bagi kita. Dan bagaimana proses kepemilihan kepemimpinan dalam Islam itu, yang di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menteladani mereka. Fa'alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Hal ini pesan Rasulullah SAW bukan dalam perkara masalah urusan ibadah saja, tetapi juga masuk dalam masalah perkara-perkara yang berhubungan dengan siasah politik ya, bagaimana sahabat menata tatanan ketatanegaraan di masa Khulafaur Rasyidin ini. Ini adalah kunci-kunci ya, sebetulnya jika kita melihat mempedomani ini petunjuk mereka dan pola mereka dalam mengurus umat ini, niscaya kita akan menemukan solusi-solusi dari segala masalah yang memang hari-hari ini sangat membuat kegaduhan di tengah bangsa dan negara, yaitu terutama dalam metode ataupun cara dalam memilih kepemimpinan. Baik, setelah TPI kemudian telah berkuasa Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian berkata Imam Tuhawi, ini pembahasan kita, ini kita ambil dari kitab Syarah Aqidah Tuhawiyah, Karam Ibn Abil Izz, ya. Nah, Imam Tuhawi mengatakan, Summa li Umar ibn al-Khattab, rida anhu. Jadi perbedaan antara Amru dan Umar itu adalah, yaitu kalau Amru, ya Amru bin As, nah itu ada waw di ujungnya. Kalau Umaroh tidak ada. Jadi disebut dengan mamnu' min sharf dia. Bi Umaroh, maratu bi Umaroh. Jadi kalau yang belajar nahu nanti kita mengetahui hal seperti itu. Tapi kita di sini menjelaskan kemudian khalifah itu ya ditetapkan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana penjelasannya? Dipilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah, yaitu berkata Imam Nabil Izwa, wa nusbitu khilafata ba'da Abi Bakar li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita meyakini, menetapkan, mengimani, meyakini, ya mengakui bahwa yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mana? Wa dzalika bi tafwid Abi Bakar al-khilafata ilaihi, yaitu dengan di mana Abu Bakar Siddiq anhu menunjuk secara langsung Umar ini. Menunjuk secara langsung Umar bin Khattab. Maka oleh sebab itu dalam metode pemilihan kepemimpinan dalam Islam itu ada dan tiga metode. Yang pertama dengan cara yaitu ahlul halli wal aqdi. Yang kedua dengan penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya. Yang ketiga ada ahlus syura. Yang keempat adalah al-mughalabah. Tetapi yang tiga ini proses yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Al-mughalabah itu situasi yang berbeda, ya. Prosesnya tidak dibolehkan, ya, tetapi hasilnya diakui. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Ini di mana setelah wafatnya Rasulullah SAW kita melihat ini salah satu model kepemimpinan kepemimpinan, yaitu melihat orang yang sangat senior dalam ilmu dan pengalamannya. Jadi ini dalam ahlul halli wal aqdi yang saat itu adalah Abu Bakar dan Ubaidah bin Jarrah yang mendatangi kaum Ansar saat itu di Bani di Saqifah Bani Sa'idah, ya, di satu tempat pertemuan kaum Ansar. Maka ketika itu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka, ya. Mendatangi mereka dan menjelaskan keutamaan Abu Bakar Siddiqanhu. Ya, ketika Umar mau menjelaskan, namun Abu Bakar terlebih dahulu menyuruh Umar untuk mendengar apa yang akan dijelaskan Abu Bakar Siddiq anhu. Baik. Setelah kita ini sudah kita bahas bagaimana pemilihan Abu Bakar Siddiq anhu kemarin, ya. Jadi itu di antara pola, yaitu melihat orang yang paling berpengalaman, yang paling senior, ya, dari pengalaman dan ilmunya, dan juga umurnya tentu juga, ya. Tapi bukan umur saja, terutama tentu pengalaman kedewasaan dalam berpikir mereka, ya, dilihat. Nah, saat itu tidak ada pilihan. Semua sahabat sudah sepakat, ya, tentang bahwa yang paling mulia setelah Rasulullah ada Abu Bakar Siddiq anhu. Dan ini nanti akan kita jelaskan bagaimana pernyataan dari Muhammad bin Ali Hanafiyah, yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib, Muhammad Hanafiyah, yang bertanya langsung kepada Ali bin Thalib. Dan juga perkataan Umar mengatakan, dan juga Amr bin As juga menjelaskan, kunan al-fadil wa Rasulullah SAW hayyun. Jadi di masa Rasulullah SAW kami selalu mengatakan siapa yang paling afdal di antara sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, summa Umar, ya, summa Utsman, ya. Dalam sebuah riwayat ada yang hanya sampai Utsman, sampai Umar. Nah, jadi di situ dilihat, jadi keberhasilan yang kehebatannya, dan kedekatan dengan Rasulullah SAW dipilih Abu Bakar Siddiq anhu. Ada yang menganggap proses pemilihan Abu Bakar Siddiq dan pemilihan Utsman bin Affan mirip. Sebetulnya ada ketidakmiripannya. Kalau di masa pemilihan Abu Bakar Siddiq itu tidak ada personal tertentu, tapi adalah yang yang paling senior, yang paling berpengalaman, berilmu di antara sahabat yang memilih Abu Bakar Siddiq anhu, maka semuanya ikut. Dan juga Abu Bakar Siddiq diakui kelebihannya oleh semua sahabat tentunya. Nah, kalau di masa Utsman nanti akan kita bahas juga, yaitu Umar menunjuk personal beberapa orang untuk milih pemimpin, itu beda, ya, berbeda dengan kondisi pemilihan Abu Bakar Siddiq. Nah, ini tiga kondisi. Jadi boleh saja pemimpin itu mengambil tiga hal. Ima, ya, kalau belum sempat pemimpin itu umpamanya memberikan suatu dua kondisi yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, bisa dia mengambil posisi yang apa cara yang dilakukan oleh pemilihan Abu Bakar Siddiq. Ketika pemilihan Abu Bakar Siddiq boleh dipakai, mungkin saja ya, belum sempat untuk di dia berwasiat atau belum sempat dia memberikan wacana segala macamnya. Tetapi dalam permintaan materian juga tentu ada, sudah ada seperti namanya di sistem kerajaan ada ahlul apa namanya, adanya walil ahad, adanya apa namanya putra mahkota ataupun yang wakilnya yang akan menaiki bila dia mangkat gitunya saat pemilihan. Cuman di umumnya sekarang di negara dengan demokrasi mereka membatasi jabatan kepala negara itu. Baik, yang kedua sistemnya adalah seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, yaitu pemimpin itu telah menunjuk semasa dia hidup siapa yang akan menggantikan dia setelah dia mangkat, setelah dia meninggal. Nah, ini yang dilakukan Abu Bakar Siddiq Anhu. Ya, ini suatu kehebatan dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq Anhu, keutamaannya. Ya, waktu itu ada sebagian sahabat yang mengatakan mencemaskan ketika Abu Bakar memilih Umar ini. Ya, karena Umar ini orangnya sangat tegas, ya. Bukan keras, ya, tapi tegas, orang tegas. Ya, itu yang dicemaskan oleh sebagian sahabat waktu itu. Ya. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq yakin dengan pilihannya. Justru memang benar setelah Umar menjadi pemimpin, justru dia menjadi lembut. Dan bahkan Umar sendiri juga berdoa. Ya. Allah minni syadid falayyinni. Dan Umar sendiri pun menyadari, ya Allah saya ini orangnya agak keras gitu ya, agak tegas gitu ya. Tolong melembutkan. Ya, jadikan aku orang-orang bersifat lemah lembut. Nah, namun setelah dia menjadi khalifah, ternyata apa yang dipilihkan Abu Bakar untuk umat sangat luar biasa hasilnya. Ya, luar biasa bagaimana perkembangan Islam, kemajuan Islam di masa Umar luar biasa sekali. Ya, kemajuan Islam saat dia. Sebenarnya yang telah kita sebutkan dalam keutamaan Umar yang termasuk dalam keutamaan Abu Bakar Siddiq ketika kita menyebutkan hadis-hadis yang dihajikan hujah para ulama, kenapa apa perbedaan mereka tentang dalil Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah itu, apakah dengan dalil nasl jali dengan konteks sekali tegas ada dalil betul-betul menunjuk secara tegas Abu Bakar, atau dengan nas isyari atau secara isyarat yang itu kemarin sudah kita sebutkan ya kan, ada mimpi, berapa kali mimpi dan juga berapa keutamaan-keutamaan dan juga sudah kisah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini sudah kita bahas kemarin. Baik. Intinya semua hadis-hadis yang kemarin kita bahas ketika dalil-dalil dijadikan para ulama untuk bahwa Abu Bakar adalah memang secara isyarat, bahkan bisa kata dikatakan mendekati sangat jelas Rasulullah SAW menunjuknya akan menjadi pengganti Rasulullah SAW, Rasulullah mangkat, meninggal sebagai pemimpin umat. Di dalam hadis-hadis itu tuh, kan terdapat kemarin, ada penyebutan Abu Bakar, dan juga ada penyebutan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, gitu kan. Dan sebagian juga ada Ali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi, makanya Abu Salah Asyari, beberapa sahabat menafsirkan bahwa itu adalah mereka ada ulatul amri hazil ummah. Mereka adalah pemimpin umat ini setelah Rasulullah SAW. Nah, baik. Sekarang kita bicara tentang Umar ya. Dan itu dengan penunjukan Abu Bakar Siddiq al-Anhu ya sebagai pemimpin kepadanya. Itu bitafwidi Abu Bakar khilafata ilahi. Yaitu diserahkan kepemimpinan itu oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Wa tifaqal ummah ba'dahu alaihi. Dan sepakatnya umat setelah Abu Bakar Siddiq setelah dengan pilihan ini. Ya, wa fadailuhu radhanhu ashar mi antunkar. Masalah kelebihan, keutamaan, kemuliaan Umar ini wah sangat banyak sekali ya, lebih masyhur daripada tidak akan bisa untuk diingkari ya. Nah, tidak akan ada yang mampu mengingkari bagaimana keutamaan Umar ini. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya ini. Jadi kelayakan dia, keutamaan dia diakui oleh umat dan para sahabat saat itu gitu. Wa athar wa akthar min antulkar. Dan begitu banyak jika ingin mau disebutkan gitu ya. Di antara disebutkan sini bagaimana jadi tertib khulafa rasyidin itu adalah jumhur ulama al-sunnah menyebutkan adalah sesuai keutamaan mereka dalam Islam, kedudukan kemuliaan mereka dalam Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walaupun sebagian ada sebagian ulama salaf sebelumnya mengatakan dari sisi kemuliaan dalam Islam, kedudukan mulianya ada menyebutkan Ali di atas Utsman. Tetapi setelah itu seorang tabi'in Amr bin Sahal atau apa salah seorang tabi'in ya menyebutkan barang siapa yang masih setelah terpilihnya Utsman menjadi khalifah ya masih memilih Ali lebih mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, faqad azra bil muhajirin wa ansar. Sungguh dia telah apa namanya melecehkanlah kaum muhajirin ansar yang saat itu mereka lebih memilih Utsman setelah Umar bin Khattab menjadi memilih Utsman untuk jadi khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal. Baik. Nanti akan kita ceritakan hal itu. Jadi kemudian di antaranya di sini dalil-dalil menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab ini adalah faqad ruya an Muhammad bin Hanafiyah, diriwayatkan dari Muhammad bin Hanafiyah. Tahukah antum siapa Muhammad bin Hanafiyah ini? Adalah anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau yang disebut-sebut dengan istilah ya lebih dikenal dengan Ahlul Bait. Jadi di sini akan terbukti nanti oleh kita bahwa baik para sahabat maupun dari keluarga Rasul Ahlul Bait yang disebut Ahlul Bait itu, mereka tidak ada masalah. Mereka saling menyebutkan kemuliaan, saling mencintai di antara mereka. Apalagi nanti ketika kita mendengar cerita bagaimana Aisyah anha mempersediakan Umar bin Khattab untuk dikubur di samping Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akan terlihat betapa di antara mereka rasa cinta yang luar biasa tertanam di antara mereka. Ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah Fidah, seakan-akan ada gap antara sahabat dan keluarga Rasulullah SAW. Ini sama sekali tidak ada. Ini yang menyatakan ini adalah Ahlul Bait, yang menjawab juga ada Ahlul Bait. Siapa mereka yang bertanya? Yang bertanya adalah anak Ali bin Abi Thalib. Yang menjawab siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Jadi Muhammad bin Hanafiyah bertanya kepada ayahnya. Ya. Qala qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari ya, dan Abu Dawud dan lain para ulama hadis. Yaitu aku bertanya kepada ayahku. Ya abati, wahai ayahku. Man khairun nasi ba'da Rasulillah. Siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Ya, ini dia bertanya kepada ayahnya. Muhammad Hanafiyah bertanya kepada ayahnya, itu Ali bin Abi Thalib. Jadi yang menjelaskan keutamaan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang bertanya juga ada Ahlul Bait. Ini jawaban dari Ahlul Bait. Bertanya Ahlul Bait, yang menjawab juga Ahlul Bait. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya Syiah mengatakan mereka adalah cinta Ahlul Bait, pasti mereka membenarkan pandangan-pandangan Ahlul Bait ini. Mereka menerima apa yang dinyatakan Ahlul Bait. Ya. Tapi sementara mereka mengatakan cinta Ahlul Bait, tetapi mereka justru memusuhi orang-orang yang cintai Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib mencintai Abu Bakar dan Umar, serta Utsman dan para sahabat seluruhnya. Maka ini ditanya oleh Muhammad bin Hanafiyah kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Wahai ayahku, siapa yang paling terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Pokoklah ya bunayya. Ali bin Thalib berkata kepada anaknya, wahai anakku, ama ta'rif, apa yang kau tidak tahu? Jadi seakan-akan itu Ali bin Thalib heran, kau sampai kamu tidak tahu? Bahkan ini suatu hal yang sudah istilahnya bahasa kita sekarang sudah viral, yaitu sudah masyhur di kalangan semua orang beriman di masa mereka, gitu kan? Ya, sudah masyhur sekali. Masa kamu tidak tahu? Kayak itu artinya begitu ya? Ya bunayya, ama ta'rif, engkau tidak tahu? Faqul tula. Ya, sebetulnya dia ingin lebih memperkuat apa yang dia dengar-dengar dari selama ini dari orang-orang, sekaligus mungkin untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang taklid, yang ta'asub kepada Ahlul Bait. Mungkin saja dia bertanya dengan itu ya. Karena nanti di ujungnya dia mengatakan khasyitu ayyakula Utsman. Berarti dia sudah tahu sebetulnya gitu. Tapi dia ingin bertanya untuk mendengar jawaban langsung dari ayahnya sendiri, dari mulutnya. Sehingga apa yang dikatakan ini bukan dari kata-katanya, tapi dari orang tuanya sendiri gitu. Yang orang tuanya adalah merupakan orang yang diagung-agungkan oleh sebagian kelompok itu Syiah Rafidhah. Baik, satu Syiah secara umum. Maka faqultula, aku tidak tahu. Jadi jawab tidak. Qala Abu Bakar. Jawab Ali bin Thalib, Abu Bakar. Kata Ali kepada anaknya, Abu Bakar. Qultu tsumma man, bertanya lagi Muhammad Hanafiyah kepada ayahnya, kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Qala Umar. Kemudian Umar, berkata jawab Ali, kemudian Umar, yaitu wa khasyitu ayakula tsumma Utsman. Dan aku cemas, kata Muhammad Hanafiyah, ya, ayahku akan menjawab kemudian Utsman. Lalu aku katakan summa anta, kemudian setelah Umar, engkau ya wahai ayahku. Faqala amma ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku ini tidak lain hanya seorang orang biasa dari kaum muslimin. Begitu tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita lihat summa khasyitu ayakula Utsman, ini terbukti juga berarti ya dia tahu ini. Ya, dia mempunyai informasi-informasi, cuman dia ingin lebih memperkuatlah apa yang dia dengar-dengar dari orang tuanya sendiri, ingin memperkuat informasi dari orang tuanya sendiri. Kemudian aku cemas dia akan mengatakan Utsman. Berarti sebetulnya ada informasi-informasi yang tidak langsung yang dia dengar, ya pasti yang masyhur di kalangan sahabat itu, mereka-mereka tokoh sahabat yang mulia itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Nah, ini keutamaan pertama dari Umar bin Khattab. Itu disebutkan dia setelah Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian telah berlalu kita sebutkan ketika menyebutkan utama Abu Bakar Siddiq anhu, telah berlalu kita sebutkan ketika menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di." Hendaklah kalian jadikan tauladan dua orang setelahku. Ini betul-betul disebut namanya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Yaitu jadikan dua orang orang ini untuk menjadi tauladan kalian. Disebut Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwa mereka, Abu Bakar dan Umar ini berdua adalah benar-benar secara personal ditunjuk untuk menjadikan tauladan dari Rasulullah SAW. Disebut nama mereka oleh Rasulullah SAW. Ya, itu hadis yang kedua. Walaupun sebelumnya sudah banyak hadis-hadis ya menjelaskan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dari Ibnu Abbas ini juga dari siapa ini? Dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Jadi hadis yang pertama tadi juga dari Ahlul Bait, ini juga Ahlul Bait. Ibnu Abbas juga Ahlul Bait. Qala. Jadi ini menceritakan ini. Nanti cerita ini akan dilanjutkan nanti hadisnya cukup panjang ketika pemilihan Utsman bin Affan. Diwakilkan di sana hadis yang cukup panjang. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wudi'a Umar ala sariri, ketika Umar ya telah ditusuk oleh Abu Lu'al Mujizi, nanti akan datang cerita di sana, ya. Jadi dibawa oleh ke rumahnya kemudian ditidurkan di atas kasurnya. Katakan nafahun nasu yar'un. Jadi ketika Umar itu di bawah itu manusia memopongnya gitu ya. Memopongnya untuk ya ditidurkan, manusia artinya para sahabat mendoakan. Wa yasnun, para sahabat memuji-muji. Jadi di sana orang berdoa, orang memuji ya tentang kemuliaan Umar ini. Usalluna alaihi qabla yurfa. Jadi usalluna alaihi maksudnya apa? Bukan salat, maksudnya mendoakan. Jadi wa yasnun memuji, wa yusallun alaihi qabla yurfa. Mereka mendoakan sebelum ya dia itu diwafatkan Allah, sebelum diangkat ruhnya gitu. Wa ana fihim, dan saya bersama mereka, ada di tengah-tengah orang banyak begitu. Falam yaru'ni illa bi rajulin qad akhadha bi mankibi. Ya, aku tidak apa namanya menoleh, ya tidak terkejut karena seseorang tiba-tiba megang pundakku min wara'i, dari belakang ada yang pegang pundakku. Jadi lihat ya keakraban sahabat ya. Jadi sahabat, siapa yang megang pundaknya ini adalah ya faltafatu ilaihi, lalu aku lihat ke belakang, ada yang megang pundak ke belakang. Ya. Lalu lihat, fa'idha huwa Ali. Rupanya ada Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Nah ini Ahlul Bait, kisah sesama Ahlul Bait. Bahwa ini adalah untuk pukulan berat bagi orang-orang Syiah Rafidah. Tapi orang Syiah Rafidah mempunyai jawaban terhadap ini nih. Apa yang dijawaban oleh dia? Mereka katakan, itu Ali dalam rangka bertaqiyah katanya. Ya Ali, dahulu. Kalau ada pujian-pujian dari Ahlul Bait terhadap sahabat Nabi, mereka katakan itu dalam rangka bertaqiyah. Gitu. Jadi taqiyah itu nanti, itu dalam pembahasan lain lah ya. Kenapa mereka memiliki paham taqiyah? Jadi mereka selalu mempelintir kalau ada nas-nas, dalil-dalil, pujian-pujian dari para Al-Bait kepada para Nabi, mereka katakan itu dalam rangka bertaqiyah. Gitu. Jadi Ibnu Abbas di tengah-tengah sahabat yang banyak, ya, ketika mengerumuni Umar bin Khattab setelah dia ditusuk oleh Abu Lu'al Mujusi, kemudian dibawa ke rumahnya, manusia mendoakan, memuji, ya kan gitu ya. Kemudian tentu dalam fokus begitu dia kaget, tiba-tiba kaget ada orang megang pundaknya, dilihat rupanya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, coba lihat Ali bin Thalib memuji Umar bin Khattab. Ya. Para tarahama ala Umar. Jadi Ali bin Abi Thalib mendoakan ya Umar bin Khattab, ya. Tarahama saya mendoakan semoga Allah memberi rahmat, mampuni, menyembuhkan gitulah ya. Qala wa ma khalaqta wara ahadan ahabba ilayya an min ilayya an alqallaha bimithli amalihi minka. Jadi katanya tidak ada seorang pun sesudah engkau yang lebih aku cintai amalnya, aku ingin menghadap Allah seperti amalannya seperti engkau. Jadi Ali bin Thalib bercita-cita ketika dia meninggal membawa amal seperti amal Umar bin Khattab. Ya, tidak ada setelah engkau seseorang yang lebih aku cintai, ya, aku ingin menghadap Allah memiliki amal seperti amalannya lebih dari engkau. Ya, aku cintai, tidak ada yang lebih aku cintai dari engkau. Itu maksudnya. Jadi sangat dicintai oleh Ali bin Abi Thalib Khattab, dan dia ingin menghadap Allah seperti membawa amal seperti amalnya Umar bin Khattab begitu. Jadi pujian Ali bin Abi Thalib pada Umar bin Khattab, ya. Jadi kembali kita tegas, ini tidak ada ya apa yang disebutkan, yang diisu-isukan oleh orang-orang bahwa orang-orang Syiah Rafidah khususnya ya adanya gap-gap, ada permusuhan, enggak ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri Umar bin Khattab itu sendiri kan menantunya Ali, menikahi putrinya Ali, Ummu Kalsum, dinikahi oleh. Jadi begitu disebutkan oleh para ulama, kenapa Umar ingin menikahi karena Umar ingin betul-betul akrab dengan Ahlul Bait, walaupun anak putrinya juga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, Umar menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ya, waimullah, ini demi Allah kata Ali bin Abi Thalib, in kuntu la adunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaik. Ini ditunjuk, ini Ali bin Thalib ini, aku sudah memprediksi, aku mengira bahwa Allah akan menjadikanmu bersama dua sahabatmu. Siapa dua sahabatnya yang dimaksud Ali bin Thalib? Saudara, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq anhu. Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq anhu. Wadzalika anni kuntu katsiran. Nah, ini disebutkan ini Ali bin Thalib menyebut keutamaan Umar bin Khattab, dan aku memprediksi engkau akan dikuburkan dekat dengan mereka berdua, itulah maksudnya. Memang nanti dikuburkan ini kan memang Umar dikuburkan di samping Abu Bakar Siddiq dan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Ali bin Thalib itu sudah mempunyai apa namanya tuh dugaan seperti itu gitu. Ali bin Thalib menduga, aku menyangka bahwa engkau akan dikubur dekat dua orang sahabatmu. Ya, akan jadikan dekat dengan dua orang sahabatmu itu siapa? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq anhu. Wadarka anni kuntu katsiran, dan ini diakui oleh Ali bin Thalib. Kenapa hal itu? Karena aku sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan, karena sering sekali aku mendengar kata Ali bin Thalib, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Wadakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharatu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi begitu menunjukkan itu akrabnya Rasulullah dengan dua orang sahabat beliau ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi menunjukkan yaitu dalam berbagai suasana kondisi, saya sebutkan datang, pergi, masuk, keluar, selalu disebut Abu Bakar dan Umar oleh Rasulullah SAW ketika mengisahkan. Ya, ketika mengisahkan atau bercerita sesuatu di depan sahabat, kata Ali bin Thalib, aku sering mendengar Rasulullah SAW menyebutkan, aku bersama Abu Bakar dan Umar datang, aku bersama Abu Bakar dan Umar masuk, aku bersama Abu Bakar dan Umar keluar, gitu. Fa in kuntu la arju aw la adunnu ayyajakallahu ma'ahuma, dan aku berharap dan aku memprediksi Allah akan menjadikanmu bersama mereka berdua, itu kuburannya, itu maksudnya. Nah, ini siapa meriwayatkan ini? Ahlul Bait, Abbas itu Abdullah bin Abbas. Siapa mengatakan? Ahlul Bait juga, itu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadis yang kedua tadi di antara hadis telah kita sebutkan. Nah, begitu kemuliaan Umar bin Khattab diakui oleh para Ahlul Bait, gitu ya. Wa taqaddama hadis Abi Hurairah anhu, dan telah berlalu hadis Abi Hurairah anhu dalam yaitu mimpi Rasulullah SAW, dan kita telah berlalu kita sebutkan yaitu melihat adanya ember turun dalam mimpi Rasulullah SAW di sebuah sumur. Rasulullah menimba air, ya, dalam mimpi Rasulullah menimba air, kemudian disebutkan bagaimana Umar ini adalah sangat sangat cekatan, sangat perkasa dalam menimbanya, ya. Kemudian Abu Bakar, pertama Abu Bakar setelah Rasulullah SAW, kemudian Umar, ya. Dan begitu banyak yang dia dapat mengambil air dari sumur itu, membuat orang-orang membuat bak-bak, ya, bak-bak kecil di sekitar sumur itu untuk mengumpulkan air, ya, wadarabana subi'atan, sehingga mereka membuat bak-bak kecil untuk minum unta-unta mereka. Jadi Umar menimbahkan buat mereka. Falam ara abqariyan minan nasi yanzi'una za'a Umar. Jadi kata Rasulullah, aku tidak melihat orang yang sangat kuat, ya, sangat perkasa dari manusia untuk seperti Umar ini, yaitu mengambil air, ya. Hatta darabana subi'atan, sehingga manusia-manusia membuat lalu apa istilahnya itu tadi kolam-kolam kecil di sekitarnya untuk diisi oleh Umar bin Khattab, sehingga manusia benar-benar sejahtera dengan itu. Nah, itu menunjukkan kesejahteraan, kemakmuran Islam di masa Umar bin Khattab. Memang iya, dan itu mimpi Rasulullah terbukti bagaimana di masa Umar bin Khattab umat Muslim saat itu sangat sejahtera sekali, sangat kuat sekali, sehingga dua adik kuasa yang diruntuhkan Umar bin Khattab itu yaitu Romawi dan negara Persia. Baik. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, qala ista'zana Umar bin Khattab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan Umar minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Wa indahu nisa'un min Quraisy, di sisi Rasulullah ada wanita-wanita dari kaum Quraisy, yukallimnahu. Jadi bertanyalah, bercerita, talawa, ada hal-hal yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sambil bicara aliyatan aswatuhun. Suaranya agak keras nih wanita-wanita ini. Ya, ketika Umar mendehem saja, disebutkan, dilanjutkan hadis, al-hadis, lalu mereka semua wanita itu menjadi diam dan mencari posisi menjauhi Rasulullah SAW. Ya, ketika Umar terdengar salamnya, yakni, maka akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan sabdanya setelah melihat wanita Quraisy tadi begitu takut dengan Umar ketika mendengar salamnya saja, ya, wa fihi qala Rasulullah SAW, dia itu berkata Rasulullah SAW, ihan ya Ibn al-Khattab, ihan ini suatu kalimat ta'ajub ya. Karena apa ini ya Ibnul Khattab? Wallazi nafsi biyadihi gitu ya. Demi zat yang yang tanganku berada di jiwanya, itu yang demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Malaqiyaka syaitan salikan. Tidaklah setan bertemu engkau tidaklah setan berjumpa engkau menempuh suatu gang fajjan, satu gang illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kecuali setan mencari jalan selain gang yang engkau lewati. Bayangkan, setan saja takut sama Ibnul Khattab. Ya. Setan takut sama Ibnul Khattab, yaitu kata Rasulullah SAW, yaitu menggambarkan tadi bagaimana wanita-wanita yang ada di rumah Rasulullah SAW tadi, ketika bicara agak suara tinggi, kemudian setelah datang Ibnul Khattab mengucapkan salam, mereka diam semua, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana, ya, setan pun takut. Ya, kata Rasulullah SAW, malaqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidak setan berjumpa dengan menempuh suatu gang, ya, melihat menempuh suatu gang kecuali setan mencari gang yang lain selain gangnya engkau lewati. Subhanallah, begitu ya. Itu berarti kekuatan imannya, kemuliaannya disebutkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu kekuatan imannya, kemuliaan Umar bin Khattab. Setan ya menghindar ya dari gang yang dilewati oleh Umar bin Khattab itu. Baik. Luar biasa. Dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Nabi SAW, anhu kana yaqul. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, qad kana fil ummi qablakum muhaddatsun. Sesungguhnya dalam umat sebelum kali ini ada orang-orang yang mendapat ilham, kata Rasulullah SAW. Fa iyyakum fi ummati minhum ahadun, jika ada di antara mereka di kalangan umatku ini, fa inna Umar bin Khattab minhum. Sesungguhnya Umar bin Khattab adalah di antara mereka. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di mana bahwa di kalangan umat-umat sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi SAW, itu sering mendapat ilham. Jika ada di tengah-tengah umat beliau, kata beliau ada di tengah umatku adalah seseorang di antara mereka, maka Umar adalah di antara mereka. Itu orang-orang selalu mendapat ilham. Makanya Umar Khattab mendapat ilham dalam berapa? Wafaktu Rabbi fi salat, atau dalam berapa riwayat sebutkan ada tiga hal atau empat hal yang di mana Umar Khattab tepat sekali ya pendapatnya dengan ayat dan keputusan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ketika masalah hukuman bagi tawanan perang Badar. Yang kedua adalah masalah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga adalah yaitu untuk apa namanya? Tentang keharaman khamar ya, tentang keharaman khamar ya. Yang keempatnya saya lupa. Jadi ada tiga hal yang jelas yang saya sebutkan tadi. Masalah ada empat tapi yang saya ingat tiga. Ya, itu pertama apa? Yaitu ketika masalah hukuman bagi tawanan perang Badar. Yang kedua adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga adalah tentang hukum khamar. Baik. Nah, ini cerita tentang ya bagaimana Umar Khattab itu kelebihan dan kemuliaan. Dan Umar Khattab itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, kepada para sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi maksud dari kata itu adalah mulhamun, mereka yang selalu dapat ilmu. Baik. Kemudian, nah ini selesai ya cerita tentang Umar bin Khattab. Tetapi cerita ini akan berlanjut ketika bagaimana terpilihnya Utsman. Itu tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ya, tapi akan muncul nanti keutamaan-keutamaan juga ketika tidak bercerita tentang Utsman. Sekarang kita lanjut tentang pemilihan Utsman sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab. Baik. Jadi ya, tadi kita jelaskan kita tidak membahas ya apa saja kemajuan-kemajuan luar biasa terjadi Umar, keadilan yang terjadi di masa Umar luar biasa ya. Melegendanya bagaimana Umar, keadilan Umar itu. Ya kan? Legenda keadilan Umar tersebut ya. Dan bahkan itu juga yang membuat kepala negara atau tokoh-tokoh dari agama lain menjadi salut kepada umat salat itu, karena memang pemimpinnya menunjukkan Islam yang luar biasa. Maka sekarang ini sebetulnya pesan yang sangat penting di sini adalah kepada tokoh-tokoh Islam, baik yang duduk di jajaran politik ataupun duduk jajaran sosial, status sosial, kedudukan sosial masyarakat ya, mestinya mereka itu betul menunjukkanlah kecintaan kepada Islamnya, diamalkan Islam itu, bukan menjilat kepada orang-orang non-Islam, itu maksud saya. Ya, sehingga memiliki wibawa Islam itu di mata umat lain. Ya, bukan malah menjilat ya atau menghina-hina ajaran Islam sendiri demi untuk mencari pamor di hadapan non muslim, bukan begitu maksud. Dulu umat Islam itu kuat, dihargai bukan karena menjilat, bukan karena memuji terus menjatuh-jatuhkan orang Islam sendiri, menjelek-jelekkan orang Islam sendiri, bukan begitu. Tapi adalah menunjukkan Islam itu pada dirinya dan pada masyarakat terlihat keadilan yang nyata. Nah, ini sebetulnya tanggung jawab para pemimpin Islam memegang pucuk pimpinan, baik yang berduduk kekuasaan. Tanggung jawab mereka untuk menjaga nama baik Islam. Jangan korupsi, jangan zalim. Akibat orang ini, Anda Islam menjadi tercemar di mata-mata orang yang tidak benar ini. Dengan mengatakan untuk apa Muslim kalau tidak adil? Nah, memang ada jaminan yang tidak Muslim itu akan berkuasa. Dia juga tidak kan, bahkan lebih nyata kadang-kadang. Tetapi gara-gara perbuatan Anda, Islam menjadi buruk karena tingkah laku Anda sendiri. Ya, Islam menjadi jelek. Maka Anda yang duduk di sekarang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyadari itu akan hisap semua. Jabatan-jabatan itu akan hisap semua. Apalagi membawa efek negatif bagi agama Islam karena Anda menisbahkan diri kepada Islam. Bertingkah laku tidak sesuai dengan Islam, kita mengurusi umat ini, kita memiliki jabatan, tidak berlaku adil, ya, tidak jujur, tidak amanah. Ini membuat orang kadang-kadang tidak simpati kepada pemimpin Islam. Kalau dulu orang-orang non-Muslim justru ingin ya pemimpinnya adalah Islam. Sebenarnya ketika ditaklukkannya Andalus, kenapa mereka cinta? Berapa sekian ratus tahun Islam berjaya di Andalus itu? Karena pemimpin menunjukkan bagaimana keadilan, ya. Karena keadilan dan Islam itu adalah rata, ya. Tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi juga kepada non-Muslim wajib berlaku adil, ya. Walajirimanakum syana'an qaumin alla ta'du idil huwa aqrabu littaqwa, dengan membuat rasa kebencian tidak senang ya kepada sekelompok kaum, kamu tidak berlaku adil, berlaku adillah. Dan persoalan terpenting, timbulnya kegaduhan baik dalam sisi apapun saja, pokok permasalahannya adalah keadilan. Kita bisa lihat kunci keadilan ini. Nah, kalau siapa itu kita katakan keadilan itu tidak bisa dibeli oleh orang terkaya sekalipun sebetulnya. Ya, tapi orang-orang kaya bisa mempermainkan keadilan, iya. Karena keadilan tidak dijual, tidak bisa dijual sebetulnya. Ya, kezaliman yang bisa dijual. Jadi kalau orang kaya yang menang dari perkara kaya itu, dia membeli kezaliman, bukan keadilan. Dia yang telah menghancurkan keadilan itu. Maka dia sudah tanggung jawab mereka-mereka. Baik orang yang diberi ke apa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala harta atau kedudukan, dengan Anda gunakan jabatan dan kedudukan Anda, harta Anda untuk memperopak perandakan, merusak keadilan, memperjualbelikan keadilan, jangan. Ya. Baik, berikutnya adalah kemudian kata Imam Thahir, "Tsumma li Utsman bin radhiyallahu anhu." Kemudian kekuasaan khalifah sudah Umar adalah kita tetapkan dan kita meyakini pada Utsman setelah Umar adalah tsumma nusbitu khilafah. Kemudian kita tetapkan khilafah itu setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Yang menjadi khalifah setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Nah, ini akan panjang ceritanya sedikit. Waqad saqal Bukhari rahimahullah, ya, saqal Bukhari dari sini Imam Bukhari telah membawakan riwayat yang cukup panjang nih, kisah terbunuhnya Umar sampai diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Nah, ini. Kita akan dengarkan ceritanya di sini, ya, cukup panjang ceritanya, hadis cukup panjang ini. Jadi Imam Bukhari membawakan kisah terbunuhnya Umar dan juga perkara masalah Amru Syura, terpilihnya yaitu Utsman menjadi khalifah. Bagaimana prosesnya? Ya, sebenarnya disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Baik. Maka Ibnu Abi Izz menyebutkan fahbabtu an asrudaha, saya ingin membawakan riwayat ini kama rawah bi sanadi. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya. Dari Amr bin Maimun, an Amri ya, an Amr bin Maimun dari Amr bin Maimun. Qala. Nah, dia berkata ini. Ini Amr bin Maimun adalah seorang tabi'in. Ra'aitu Umar bin Khattab qabla Yusuf. Kata Amr bin Maimun mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab sebelum dia di apa namanya? Qabla Yusuf, sebelum dia ditikam oleh Abu Al-Majusi di Madinah beberapa hari, katanya. Jadi Amr bin Maimun ini berjumpa dengan Umar bin Khattab sebelum kejadian dia ditikam oleh Abu Al-Majusi sedang salat subuh itu. Jadi berjumpa beberapa hari sebelum itu, kata Amr bin Maimun. Kisahnya bagaimana? Yaitu waqafa ala Hudzaifah bin Yaman. Jadi Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Dan juga di situ itu saat berdirilah ya, Umar bin Khattab berdiri, ada Hudzaifah bin Yamani, ini yang sibu sir Rasulullah SAW sebut adalah penyimpan rahasia Rasulullah SAW, dan Utsman bin Hunayf, ada Utsman bin Hunayf. Faqala, Berkata Umar kepada Huzaifah dan Utsman bin Hunain, kaifa fa'altuma? Apa? Bagaimana perkembangan pekerjaan kalian lah begitu maksudnya. Atakhafani an takuna qad hammaltuma al-ardha ma la tutik. Ya. Tidakkah kalian berdua cemas? Kalian membebankan bumi ini sesuatu yang tidak dimampuinya. Maksudnya di sini adalah Umar bin Khattab menyebutkan, jadi karena memang di Sawadil Iraq itu ada tanah-tanah yang digarap oleh orang-orang non-Muslim, atau itu nanti itu bagi hasil, atau juga untuk memungut pajak sebagiannya, maka Umar Khattab menyebutkan jangan sampai dibebani mereka di luar kemampuannya. Itu maksudnya, ini yang dijelaskan oleh para pesyurah hadis. Dengan apakah kalian membebankan bumi dengan sesuatu yang tidak mampu? Qala, kedua menjawab, hamalnaha amran hiya lahu mutiqatun. Ya, kata mereka berdua, hanya membebankan sesuai dengan kemampuannya. Ma fiha katir. Di sini dijelaskan oleh Ibn Hajar, ma fiha katir, yang tidak banyak kelebihan dari pendapatan tahun lalu. Jadi tidak berlebihan dalam masalah ini. Ma fiha katirul fadlin. Jadi tidak banyak kelebihannya. Ya, tidak banyak artinya kemajuan peningkatan hasilnya tidak besar lah gitu, hasil-hasil bumi yang digarap oleh yang dipekerjakan ya kepada anak muslim, ataupun hasil-hasil pungutan dari pajak ya, bukan pajak istilahnya, hasil-hasil bumi yang digarap oleh non muslim ya, tanah-tanah yang telah dimiliki orang Islam di negara Persia seperti itu. Jadi sebagiannya masih dipekerjakan oleh pemilik-pemiliknya namun bagi hasil. Nah itu. Kemudian qala unzuru ya unzura antakuna hamaltuma ala ardo malatifu. Ya, lihatlah, jangan sampai kalian membebankan bumi ini sesuatu yang tidak mampu, kata Umar. Qala la. Mereka berdua menjawab, tidak. Kata siapa? Huzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hunayf. Qala Umar, la in sallamani Allahu. Nah, kata Umar ini, ya, jika Allah masih memberikan kesehatan kepada saya, la ada'anna aramila ahli Iraq la yahtasna ila rujin ba'di abadan. Aku tidak akan membiarkan janda-janda penduduk Irak itu butuh kepada seseorang selain aku setelah ini. Jadi beliau ingin punya program mensejahterakan, memberikan bantuan, pelayanan ya yang maksimal, sehingga jangan sampai janda-janda para pejuang-pejuang mujahidin yang tinggal di Irak itu butuh kepada orang lain setelah dia. Itu maksudnya. Dia ingin memberikan kesejahteraan hidup yang layak bagi janda-janda yang ada di Irak. Ini perhatian beliau. Bahkan dalam suara lain, yaitu beliau takut ya tentang jalan yang tidak boleh perbaiki untuk para penggembala kambing, ya beliau takut dihisap. Jangan-jangan ada kambing yang terjatuh di pergunungan, beliau malah merasa takut hal itu akan dihisap. Bagaimana itu keadilan beliau? Ya, tidak sedikit cerita-cerita masalah keadilan Umar bin Khattab luar biasa. Ya. Maka beliau mengatakan, saya tidak akan membiarkan ya janda-janda Irak butuh kepada siapapun setelah aku. Jadi beliau punya program ini, ingin ya kalau di semasa sekarang mungkin menyediakan tempat rumah, yaitu kemudian juga ada bantuan sosial dari negara kepada janda-janda yang di Irak itu. Qala fama atat ali arba'atun hatta usiba. Berkata Amrul Maimun tadi, tidak lewat 4 hari baru kejadian dia itu ditusuk oleh Abu Lu al-Majusi. Nah, kemudian qala li'inni la'aqa'imun baini wa bainahu. Nah, kemudian berkata siapa? Abdul Maimun ini berkata, saya berdiri, ya, tidak ada yang membatasi antara aku dan ia waktu salat subuh itu kecuali Abdullah bin Abbas. Yaitu pada saat pagi hari salat subuh dia ditusuk oleh atau ditikam oleh Abu al-Majusi. Jadi dia dekat sekali dengan Umar bin Khattab begitu. Jadi kisahnya ini adalah Amrul Maimun ini sangat menyaksikan gitu. Ya. Kemudian, ya, Amrul Maimun ini menyaksikan dan dekat sekali, sehingga yang jaraknya di antara Umar itu hanya Ibn Abbas. Ya, ada Ibn Abbas antara dia dan Umar bin Khattab gitu ya, bukan. Nah, wa kana idza mara baina safaini qala istau. Jadi kalau dia setelah kamat itu nanti melewati saf-saf dari rumahnya dia, itu dia bilang kepada jamaah, istau, luruskan saf, rapatkan saf, gitu ya. Ini menunjukkan pentingnya rapat saf dan lurusnya saf. Tidak seperti juga anggapan orang-orang yang sebagian juga ya ingin melecehkan ya sunah-sunah ini. Mereka katakan, lebih baiklah setan itu ikut sholat. Kan setan sholat lebih baik. justru seakan-akan mereka lebih apa namanya melecehkan sabda Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah mengatakan bahwa jangan kalian wala tatukul furja li syaitan, jangan kalian buka celah untuk setan. Setan kalau sholat bukan sholat mengganggu orang sholat, ya bukan sholat setan itu. Kalau dibuka celah, setan itu mengganggu orang sholat, namanya setan kan. Kalau sholat itu bukan setan namanya, tapi ada sebagian satu salah seorang tokoh ormas ya, yang kita nggak jelas bagaimana pemahamannya ya. Semoga kita dilindungi Allah SWT dari setelah mendapat petunjuk jatuh kepada hal-hal yang membawa kebingungan dalam agama ini. Padahal dia adalah orang yang pernah belajar, yang para ulama, yang mendapat S3 dari universitas yang cukup bergensi ya, tetapi pemahamannya begitu, mengejek-ejek ya tentang ajaran sunnah. Maka ketika lewat di depan saf-saf, dia mengatakan istau, tempatkan saf, luruskan ya, hatta idza lam yara fihinna khalalan, jadi sampai dia tidak melihat lagi ada saf yang bengkok-bengkok ya, taqaddama, lalu dia maju ke depan, fakabbara, lalu dia takbir. Nah, ini kisahnya salat subuh itu. Wa rubbama qara'a surata Yusuf aw an-Nahl, jadi kadangkala saat salat subuh itu kadang yang dibaca surat Yusuf, kadang-kadang surat An-Nahl atau ayat-ayat atau surat-surat yang semisal jumlah ayat dan demikian. Jadi rakaat yang pertama, jadi rakaat subuh yang pertama itu hatta istami anas. Kenapa dia pakai surat-surat yang agak panjang itu? Agar para sahabat manusia-manusia datang, kaum muslimin datang dapat mendapati rakaat pertama itu. Karena salat subuh kan dua rakaat. Maka dipanjangkan oleh beliau. Ini juga sunnah-sunnah di dalam sholat menjadi imam ya, diperhatikan. Jadi sholat subuh itu imam pada rakaat pertama itu agak memanjangkan bacaannya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu surat Yusuf atau surat An-Nahl. Atau ayat surat-surat yang semisalnya, yaitu rakaat pertama. Alasannya apa? Hatta istami an-nas. Sampai manusia mendapati masuk sholat subuh itu dapat rakaat pertama. Fama huwa illa an kabbara. Nah ini ceritanya mulai kejadiannya. Ya, tidaklah berapa selang setelah dia bertakbir. Pasami tuh yakul. Aku mendengar dia berkata. Aku mendengar Umar berkata. Umar mengatakan, qatalani aw aqalani kal. Saya dibunuh, saya ditusuk, ya, oleh apa namanya seseorang. Ya, kal ini anjing maksudnya. Ya, hina ta'anahu. Jadi ketika dia ditusuk oleh Abu Lu'an Mujisi ini. Ya. Aslinya maksudnya sini bukan mengatakan kal, tapi menunjukkan bahwa ada bahaya yang menimpahnya. Jadi jangan pula dikatakan bahwa Umar mengatakan menganjingkan seseorang di masjid. Maksud di sini adalah di mana untuk menunjukkan bahwa sedang ada kejadian yang membahayakan. Dan dia menyebutkan, ya, karena dia saya digigit anjing atau saya ditusuk, gitu maksudnya. Hina ta'anu, ketika dia ditusuk oleh Pataral ilju. Ilju ini adalah orang non-muslim yang dipekerjakan di daerah Islam. Ya, waktu itu di Madinah. Itu dipekerjakan, ya dia ini adalah Abu Lu'lu' al-Majusi ini ahli dalam masalah yaitu kayu dan ahli tukang kayu najar, dia sebutkan juga disebut juga dia ahli apa nih pandai besi, ahli dalam membuat bermacam pisau kah ataupun kuali macam-macam peralatan begitu, dia keterampilan di situ. Nah, jadi setelah dia tusuk itu kata Amr Maimun, nah Abu Lu'lu' al-Majusi al-Ijli ini sebutkan untuk orang orang yang non muslim tapi bekerja sebagai ya orang yang dikontrak untuk bekerja di Madinah saat itu, yaitu dengan bisikin ya qatara ilju bisikin dzata tarafain. Jadi setelah dia menusuk Umar bin Khattab, dia itu mengarahkan pisaunya dia yang apa namanya yang memiliki dua mata ini ya di tengah-tengah pegangannya begitu. Dia tusuk siapa saja yang ada berusaha menangkapnya dan dia berusaha lari. Setiap orang yang mendekat itu ditusuk begitu ya dengan pisau yang dua mata itu. Jadi sampai korbannya ya la yamurru ala ahadin yamin wasyiman, tidak dia melewati seorang baik kiri dan kanan illa ta'am, kecuali ditusuk oleh dia. Kiri kanan ditusuk oleh dia dengan pisaunya karena pisaunya dua mata gitu ya. Ya, dua mata maksudnya dua sisi begitu. Bukan dua mata sini matanya sini mata enggak. Maksudnya dia pegang dengan apa namanya kedua-dua memiliki dua mata, ya. Jadi disebutkan di situ zatrafa ini posisi gitu. Demuru ala ahdin, tidaklah dia memiliki seorang baik kiri dan kanan ilat ketika ditusuk oleh dia. Tata anak salah terasar rojulan. Anak korban itu ada 13 orang dari sahabat saya itu dan meninggal antara mereka 7 orang. Jadi di samping Umar bin Khattab yang meninggal ada 6 orang sahabat lagi. Jadi 13 orang yang ditusuk oleh dia itu korbannya 7 orang langsung meninggal. korban 13 orang, yang meninggal 7 orang. Jadi, ya, 6 orang yang hidup. Kalau meradzah di karojim muslimin, ketika dalam saat itu dilihat oleh kaum muslimin, ada seseorang melihat dari sahabat yang lain, para alaihi burnusan. Dia ambillah bajunya yang burnas itu adalah baju yang dipakai seperti orang-orang Maroko, yaitu ada baju gamis yang ada kepalanya untuk dipasang ke kepala gitu ya, atau luncing gitu ya, itu agak lucu bentuknya, itu. Jadi dibuka oleh dia bajunya, dia lemparkan kepada orang itu, kepada Abu Lu'lu'amil Bisyib untuk menutup mukanya, sehingga dia tidak melihat orang lain, ditutup muka, dilemparkan. Ini teori juga ya. Jadi kalau kita lihat saat itu, ya itu mengerti juga bagaimana mengenai kondisi sahabat. Jadi dia tahu begitu, supaya dia tidak bisa melihat siapa-siapa yang menangkap dia, dia dilemparkan, ditutup mukanya langsung di itu. Ketika dia sudah dipegang, dia menyembelih dirinya sendiri. Dia bunuh diri sendiri, di lehernya dibunuh sendiri. Nah, kemudian pada malam ada lika rujim muslimin, ketika dilihat oleh, ini cerita bagaimana Umar Khattab itu ditusuk ya. Kemudian ketika ada seorang sahabat melihat itu, taruh alai burnusan. Baju gamis yang tadi diambil, ditutup mukanya, ya, falamma dzana anhu makhudud, tatkala dia sudah mengira dia sudah bisa akan ditangkap, nahara nafsu, dia sembelih dirinya sendiri. Abu Lu'amisi bunuh diri. Wa tala Umar yada ma'duram, pegang tangan Abdurrahman bin Auf di imam, dan ada membunuh dari kedekatan ada membunuh. Orang-orang yang dekat di belakang Umar itu, perkara ada di Aro. Jadi orang-orang yang dekat dengan saf pertama dengan Umar itu melihat apa kejadiannya. Wa amana wahil masjid. Adapun yang di belakang-belakang, fa inam la yadruna ghairan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ghairanum qad faqadu sawta Umar. Tapi mereka kehilangan suara Umar. Tidak mendengar lagi suara Umar setelah tadi, ya, takbir tiba-tiba hilang. Suara enggak ada lagi. Ya, atau baca Fatihah juga kedengaran gitu kan. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, ini juga apa namanya? Bagaimana kita lihat ya, praktek ketika dalam sholat terjadi suatu peristiwa gitu. Kan ada peristiwa gempa, ada peristiwa apa gitu ya? Bagaimana? Bagaimana atau terjadi sesuatu? Kalau gempa mungkin tidak mengapa dibatalkan sholat karena takut roboh gitu ya. Tapi kalau mama tidak membahayakan, dia tetap sholat ya, tetap aja sholat ya. Atau kecuali atau kejadian imam sakit atau bagaimana, nah ini begini contohnya diambil, yaitu ditarik orang terdekat oleh imam itu, ataupun orang terdekat di belakang imam, dia maju menjadi imam. Nah, seketika itu, majulah Abdurrahman bin Auf. Maju Abdurrahman bin Auf, ya, dan orang di belakang, sahabat di belakang, tidak tahu apa yang terjadi. Uhum yakuluna, tapi mereka di belakang itu mengucapkan, Subhanallah, Subhanallah, begitu kan. Kalau imam lupa atau imam tersalah dalam salat, yang diucapkan apa? Bagi kaum laki-laki mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, gitu aja mereka katakan di belakang mereka, tahu apa yang terjadi di sub depan ini. Nah, wasallam bihim Abdurrahman bin Auf salatan khafifatan. Ketika itu Abdurrahman seorang salat dengan sangat ringan saja, ringkas salatnya. Nah, ini juga ya, jadi imam kalau ada peristiwa penting, ada peristiwa, jangan juga dipanjang-panjangkan salatnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ya, dalam kondisi sangat darurat itu, dia salat sangat singkat sekali. Ya, falam mansarafu. Nah, tatkala mereka selesai salat, nah, ya. Qala Ibn Abbas, dia panggil Abdullah bin Abbas. Ini juga berapa dekatnya Abdullah bin Abbas dengan Umar, dipanggil Umar. Unzur man qatalani, kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, tolong lihat siapa yang menusuk saya. Fajala sa'atan. Lalu Ibn Abbas mencoba melihat siapa. Kan orang lagi ramai, kerumun gitu kan, enggak tahu siapa ini orang yang sedang ditangkap. Kan dia tadi juga bunuh dirinya, ditutup mukanya gitu. Ketika setelah mukanya tepat ditutup, yang dia bunuh diri sendiri. Falakan Umar tu biha. Kemudian sumaja'ah, kemudian kembali Ibn Abbas kepada Umar, faqala gulam al-Mughirah, adalah gulam Mughirah, itu budak al-Mughirah. Qala asuna'u, kata Umar, apakah yang asuna' itu artinya yang kerja pandai besi itu, yang atau yang sunnah itu artinya dalam bahasa kita itu adalah yaitu yang sikatan dalam membuat urusan-urusan seperti membuat pisau. Ya, dan juga ceritanya sebetulnya panjang sebetulnya. Dia pernah bertemu sebelum kejadian ini dengan Umar, maka dia mengatakan kepada Umar, saya akan buatkan kepadamu suatu apa namanya at-tahad, ya tahaddatu bihin nas, yaitu nanti aku sebutkan, yaitu at-tahad itu alat untuk menumbuk gandum sebetulnya, karena pernah dia Umar dijanjikan akan dibuat oleh dia. Kemudian Umar bertemu dengan dia, ditanya, mana belum siap. Nah, akhirnya dia mengatakan, aku akan buatkan penemuk untuk adalah penumbuk gandum yang akan menjadi cerita manusia. Nah, dan Umar mengetahui dari perasaannya, yuhadiduni, ini orang ini sedang mengancam saya. Ini dan cerita hadis yang lain, ya, kejadian yang lain. Dia beberapa hari sebelum Umar dibunuh oleh Abu Lu'am Juzi. Maka diceritakan dia buat pisau untuk membunuh itu adalah direndam. Ya, dalam racun yang bisa, yang kuat sekali. Ya, memang direncanakan oleh dia. Baik, setelah itu, disampaikan Ibnu Abbas adalah budaknya Mughirah, kemudian dia berkata, dia yang pekerja, yaitu yang maksud di situ, berkata Ibnu Abbas, iya. Kemudian, semoga Allah membalasinya, kata Umar. Walakad amartu bihi ma'rufan. Nah, kata Umar, kan sudah saya berikan nasihat. Jangan bawa orang-orang yang pekerja-pekerja begini di ke Madinah, ya. Alhamdulillahi lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin yadai Islam. Ya, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim. Qad kuntu anta wa abuka, qad kunta anta wa abuka tuhibbani an taktura al-uduj bil Madinah. Jadi, kamu dan ayahmu suka sekali menyewa-nyewa pekerja yang di luar untuk bekerja di Madinah ini, kata Umar. Wa kana Abbas aktsaruhum raqiqan. Jadi Abbas sebetulnya orang tua dari Abdul Rahman Abbas sangat banyak sekali budaknya, ya. Faqala in syi'ta fa'altu. Jadi kata Ibn Abbas, setelah itu jika engkau perintahkan ya Amirul Mukminin, saya akan keluarkan mereka semua. In syi'ta qatalna in syi'ta qatalna ya, artinya disebutkan jika engkau kehendaki kami akan hukum mereka. Ya. Faqala kadzabta, maksudnya kadzab ini bukan mengatakan bohong, tapi problemnya bukan engkau telah salah dalam ini. Ba'da ma takallamu bi lisanikum, setelah mereka berbahasa bisa bicara dengan bahasa kalian, kemudian juga salat ke arah kiblat kalian, wa hajju hajjakum, juga mereka sudah melaksanakan haji seperti yang kalian berhaji. Kemudian setelah itu Umar dibawa ke rumahnya. Dibawa Umar ke rumahnya, fa tuhmila ila baitihi, fantalaqna ma'ahu. Kemudian kami ikut bersamanya, kata Amr bin Maimun, wa kana an-nas lam tusibuhum musibatun qabla yawm idzin. Sebab lihat bagaimana sahabat merasakan musibah itu, seakan-akan manusia belum pernah ditimpa sebelum itu, belum pernah ditimpa musibah sebelum itu. Jadi melihat begitu kecewa, begitu sedihnya kaum muslimin kehilangan pemimpin mereka saat itu, ya seakan-akan manusia, kata Abu Mun, belum pernah dapat musibah sebelum itu. Faqailun yaqul, di antara mereka ada berkata, la ba'sa alai, semoga dia tidak apa-apa. Ya, waqailun yaqul, yang ada pula yang berkata, kata Abu Mun, akhafu alaihi, saya mencemaskan dia akan meninggal. Fu'tiya bi nabiyyin, lalu diberilah dia minum. Nabis ini adalah yaitu gandum, apa namanya, kurma yang dicairkan, yang campur dengan, apa namanya itu, kismis bahasa kitanya, ataupun gandum, anggur gitu ya. Lalu dia minum. Dia minum, fakharaja min jawfihi. Lalu keluar, apa namanya itu, apa yang diminumnya itu dari lukanya yang tembus perutnya itu. Ya, disebutkan dalam syarah hadis, bahwa dia itu ditusuk di bawah pusarnya. Sehingga ketika minum, semuanya keluar. Apapun yang dimakan, keluar. Semua utiya bilaban fasharibahu. Kemudian dia minum, kemudian dia minum susu, kemudian juga keluar. Ya, keluar. Semua yang diminumnya keluar. Fa'arafu annahu maitun. Jadi, para sahabat sudah prediksi bahwa Umar bin Khattab akan meninggal. Nah, ini kejadiannya. Jadi, semua yang diminumnya, semua yang dikonsumsinya keluar semua melalui lukanya itu, melalui robekan-robekan lukanya itu. Maka, apa namanya? Para sahabat sudah, apa namanya? Mengetahui bahwa Umar akan meninggal. Padahalna alaihi, lalu kami masuk atasnya. Wajana su yasnuna alaihi. Manusia juga memuji-muji, ya. Amirul Mukminin, masya Allah, yang perhatian sama kita, itu menyebutkan jasa jasa baik mereka. Wajah rujun syabun. Lalu ada seorang anak muda masuk. Jadi anak muda masuk. Faqala abshir ya Amirul Mukminin. Dia datang menemui Umar bin Khattab. Dia katakan, bergembira lah, hai Amirul Mukminin. Bibushra la lak. Yaitu kabar gembira yang Allah berikan untukmu. Itu maksudnya, apakah mura di antara min subati Rasulillah, engkau adalah telah menemani Rasulullah SAW. Wa qadam fil Islam, ma qad alimta. Dan juga, apa antara engkau berikan untuk Islam, yang engkau sudah tahu sendiri. Summa walaita fa'adalta, kemudian engkau memiliki, menjadi pemimpin, dan engkau adil. Jadi, pemuda ini menyebutkan, memang inilah, adab ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut, mereka sakratul maut, dalam keadaan hari ini, dia itu dihibur, dia itu diberi ar-roja. Ini manhaj. Ini cara untuk melihat orang-orang dalam kesusahan, dia diberi dia semangat untuk kuat menghadapi ujiannya dia. Ya, jangan dikatakan, waduh ini kayaknya udah mau mati, atau kemarin saudara segini mati. Nah, begitu cara meninggalkan orang-orang yang sakit. Tapi diberi semangat dia. Ya, karena dengan semangat itu kadang-kadang sakit yang kuat bisa dihadapi oleh sebagian orang. Kan itu. Para dokter pun menyebutkan orang-orang ahli-ahli, apa namanya, istilah ilmu kejiwaan mengetahui hal-hal itu. Bahwa dalam agama kita juga begitu. Sebenarnya juga Aisyah ketika mau wafat juga diberi kabar oleh Ibnu Abbas, ya, engkau adalah istri Nabi yang paling dicintai Rasulullah SAW. Engkau diturunkan kesucianmu oleh Allah dari tangit, ya, tentang ketika dituduh oleh orang munafik untuk berbuat serong, dan diturunkan kesuciannya oleh Allah SWT dari langit. Nah, ini metode. Jadi pemuda ini datang untuk menyebutkan itu kepada, mengatakan kepada Umar bin Khattab hal seperti itu. Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW, dan engkau adalah orang-orang yang betul banyak berjuang untuk Islam. Kemudian engkau menjadi pemimpin, engkau adil, kemudian syahadah, kemudian sekarang engkau adalah mati dalam keadaan mati syahid, ya. Akan insyaallah kalau engkau adalah mendapat syahid sekarang. Karena memang Umar bin Khattab juga pernah berdoa. Ini banyak sekali kisahnya. Yaitu dia meminta mati syahid tapi di kota Nabi. Nah, ini pernah didengar doanya oleh sebagian sahabat. Bagaimana engkau bisa syahid di kota Nabi? Enggak ada perang di kota Nabi, enggak ada. Rupanya Allah beri dia syahid di kota Nabi. Qala wajidtu an dzalika kana kifafan. Umar menjawab apa jawabannya ketika disebutkan begitu banyaknya keutamaan-keutamaan Umar oleh orang pemuda ini, seorang pemuda ini, saya ingin hanya pas-pasan saja. Kifafan itu disebutkan pas-pasan saja. Tidak banyak bawa dosa, tidak banyak bawa pahan. Yang penting saya tidak punya dosa lah, itu istilah. Tidak punya dosa, tidak punya yang akan dibuat di azab. Walaupun hanya cukupnya saja, itu istilah kifafan. La alayya walali. Jadi disebutkan tidak saya membawa dosa, juga tidak saya membawa kelebihan amal yang banyak. Pala ma'ad barah. Nah, coba lihat ini kisahnya. Tatkala pemuda tadi berpaling, selesai ya, tidak lama-lama juga. Nah, ini juga teori membesuk orang sakit. Ini semua kita akan ambil faedah. Coba-coba kita ambil faedah di si kisah ini. Jadi melihat orang sakit juga tidak lama mengajak bicara-cara semacam enggak. Kemudian pemuda itu pergi. Mungkin juga dia orang yang sedang sakit tidak enak juga diajak bicara. Kemudian juga mungkin ada orang lain juga pengen juga membesuk. Maka tidak perlu ramai-ramai berdesa-desa. Akhirnya pemuda itu pergi. Setelah itu, ya, rupanya ida izaruhu yamusul ardo, tapi apa namanya sarungnya dia atau celananya bahasa kita sekarang yaitu menyentuh tanah, jadi isbal dia melebihi mata kakinya, ya. Faqala ruddu alayyal gulam. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang sekitarnya, tolong panggil lagi anak muda itu. Dipanggil lagi anak muda tadi. Ya, Umar bin Khattab melihat karena apa, celananya isbal atau sarungnya isbal melewati mata kaki, ya. Maka dipanggillah, ya benar akhi, coba nasihatnya, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu, fa'inwa anqali thawbik wa atqali rabbik, karena itu lebih menjaga kebersihan pakaianmu dan lebih bertakwa di sisi Rabbmu. Subhanallah. Walaupun dalam kondisi ini yang banyak diingatkan para ulama, walaupun dalam kondisi sadar hampir-hampir sakaratul maut, dalam kondisi yang sangat begitu kritis, amar ma'ruf nahi munkar tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat yang mulia ini, itu Umar bin Khattab. Walaupun dalam keadaan sangat kritis kan, ya, apa yang diminum tadi kita ceritakan keluar semua, enggak ada yang tertinggal dalam perut beliau. Ya, tapi walaupun demikian, ketika melihat sebuah kemungkaran, ini menunjukkan bahwa perkara isbal itu perkara yang enteng, yang dianggap oleh orang sekarang adalah yang penting tidak sombong. Pemuda ini tidak mengatakan kepada Umar bin Khattab, saya tidak sombong, belum ini yang penting saya tidak sombong. Tidak pernah menjawab demikian. Ya. Karena mengatakan tidak sombong sudah bagian dari sombong. Mereka berbicara dengan perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya Rasulullah mengatakan tidak sombong. Dan Abu Bakar pun sendiri walaupun mendapat tidak mengatakan sombong Rasulullah, Abu Bakar pun disebutkan selalu aja mengangkat sarungnya ke atas. Begitu kan? Nah, jadi setelah itu begini ya, kita lihat bagaimana walaupun dalam keadaan kritis dia memberi nasihat kepada pemuda tadi, ya angkat pakaianmu, itu lebih bersih untuk pakaianmu dan juga lebih bertakwa di sisi Rabbmu. Ya Abdullah bin Umar. Nah, sekarang dia panggil anaknya Abdullah bin Umar. Udur ma'alaya minad-din, minad-dain. Udur ma'alaya minad-dain. Tolong lihat berapa utangku. Subhanallah, ya. Seorang pemimpin yang kesejahteraan umatnya di masanya luar biasa, tapi meninggal membawa utang seorang pemimpin ini. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya beliau ingin berpoya-poya dengan kekuasaan yang belum miliki, tidak ada batasannya. Luar biasa kesejahteraan, jika baca kesejahteraan di masa Umar bin Khattab, luar biasa. Bahkan orang-orang non-muslim saja merasa keistimewaan dan ketenangan, keadilan di masa beliau. Ya, si mana beliau, karena beliau sudah menguasai, waktu itu adalah daerah Syam kan di masa beliau. menguasai hal itu. Nah, jadi kata Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, ya tolong lihat berapa hutangku. Fahasabuhu, lalu dihitung berapa hutangnya. Fawajadu sitra masamanina alfan, yaitu sekitar 86 ribu wanahu, atau sekitar itu. Subhanallah. Ya, 86 ribu dinar, apapun yang disini disebutkan, ya, tapi segitu hutangnya. Khalifah kaum muslimin, yang sangat legendaris dengan keadilan dan kesejahteraan penduduknya, tapi berhutang ketika meninggal. Ya, subhanallah. Ya, barangkali ini adalah, ya, ini jawaban bagi orang-orang menuduh bahwa orang-orang Islam itu tidak punya tokoh-tokoh yang, dan tidak akan pernah antum dapatkan di luar Islam tokoh seperti ini. Tidak akan pernah. Kepribadian yang luhur, keadilan yang luar biasa, kesederhanaan yang luar biasa. Ya, di kekayaan umat yang dibawa kekuasaan beliau bukan beliau memanfaatkan untuk berpoya-poya, untuk beli mobil mewah, untuk berpoya ke sana sini, telana ke luar negeri, segala macam, bukan demikian. Ya. Coba lihat bagaimana ya berhutang saat meninggal. Qala, lalu dia berkata kepada anaknya, "In wafa lahu malu ahli Umar." Jika keluarga Umar mampu membayarnya, fa'adhihi min amwali. Bayar melalui harta mereka. Jika tidak cukup, maka minta kepada kabilah Adi bin Ka'ab. Jadi karena Umar ini kan dari kabilah Adi bin Ka'ab. Jadi maka silakan diminta bantuan kepada kabilahnya. Ya. Falam yafi, falam tafi amwaluhum. Jika tidak cukup harta mereka untuk membayar 86 ribu itu, 86 ribu ya, kalau dinar, kalau dirham itu cukup besar ya kan. Maka fasalil Quraisy, minta ke orang-orang Quraisy untuk membantu membayar hutang itu. Wala ta'duhum ila ghairin. Jangan diminta kepada setelah itu selain luar Quraisy. Jadi, pertama di keluarga kedekatnya, kemudian keluarga yang berikutnya yang lebih jauh dikit, kemudian kepada kaum Quraisy. Dan tidak boleh diminta ke selain Quraisy. Fa'adi anni hadzal mal, ya, tolong bayarkan hutangku ini. Itu nasihat ini kepada anaknya. Intali ila asya umil mu'minin. Setelah itu dia suruh Umar Abdullah bin Umar, anaknya, putranya, untuk kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, umul mu'minin, Aisyah anha. Yaitu, bertanya ke Aisyah, pergi ke rumah Aisyah anha. Fakul, katakan kepada Aisyah, nanti kalau sudah masuk ke rumahnya, yaqra alaika Umar bin salam. Umar mengucapkan salam kepada engkau, wahai umul mu'minin. Wala takut, jangan engkau katakan amil mu'minin. Jangan katakan amil mu'minin mengucapkan salam, tapi katakan Umar. Subhanallah. Itu, coba lihat, tawaduknya, kerendahan hatinya seorang khalifah ini, ya, tolong katakan, ucapkan salam kepadanya. Umar mengucapkan salam untuk umil mu'minin. Jangan katakan amirul mu'minin. Jangan katakan amirul mu'minin mengucapkan salam. Fa'inilastul yoma lil mu'min amiran. Hari ini saya bukan lagi sebagai pemimpin kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Wakul, sampaikan kepada Aisyah al-Anha. Yasta'dinu Umaru ibn al-Khattab ayyudfana ma'asuhibaihi. Tolong sampai kepada Aisyah, nanti kalau sudah ketemu sana, sampaikan. Umar bin Khattab meminta izin ingin dikuburkan dekat dua sahabatnya. Jadi dia ingin meminta dikuburkan di dekat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ya. Fasallama wasta'dana. Lalu pergilah Abdullah bin Umar, ya, dan minta izin. Kemudian dia masuk ke rumah Aisyah mengucapkan salam. Wajadaha qa'idatan tabki. Lalu dia mendapati Aisyah sedang menangis. Jadi ini coba lihat, antum lihat rasa kecintaan sesama sahabat. Ya, luar biasa. Sehingga ketika Abdullah bin Umar masuk ke rumah Aisyah, Abdullah bin Umar bahkan Aisyah sedang menangis. Ya, karena kecintaan kepada mimpi mereka, sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, ya, mendapati Aisyah sedang menangis, taqal, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, yaqra'u alaiki Umar bin Khattab salam. Assalam, ya. Umar bin Khattab mengucapkan salam untuk engkau, wahai, ya, bunda, ya, Ummul Mukminin. Wasta'dinu ayyudfana ma sahibaih. Dan ia minta izin untuk dikuburkan dekat dua sahabatnya. Qalat, Aisyah berkata, uriduhu nafsi. Sebenarnya saya ingin tempat yang itu tuh untuk aku. Jadi dia katakan ini kepada Umar, sebetulnya aku ingin di situ, dikubur di situ. La uthiranna bihil yawma ala nafsi. Tapi saya akan lebih menyerahkan, lebih mendahulukan dia di atas diriku. Inilah ithar. Yaitu namanya apa, ithar kalau bahasa kitanya itu lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sebenarnya orang Ansar ya kan mengutamakan kaum jir, sahabat-sahabat. Demikian pula sahabat Rasulullah SAW bersama mereka bersama ithar. Nah ini sudah pelajaran-pelajaran bagi da'i, bagi kita semua kaum muslimin bagaimana ithar. Yaitu lebih mendahulukan saudaranya. Walaupun sebetulnya Aisyah ingin tepat untuk dirinya. Apa-apa tidak? Ada ayahandanya, ada suaminya yang dicintai Rasulullah SAW. Tapi bagaimana dia berikan tempat itu pada Umar bin Khattab? La'uthiranna bihil yawma ala nafsi. Tapi saya akan lebih berikan untuk dia. Lebih aku utamakan dia di atas diriku. Lebih aku dulukan dia di atas diriku. Pada hari ini kata Aisyah. Subhanallah. Itu rasa cinta sama sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka memiliki rasa itar. Rasa pengorbanan untuk sahabatnya yang lain. Rasa lebih memuliakan. Nah. Falamma aqbala. Kemudian kembalilah Abdullah bin Umar kepada ayahandanya Umar bin Khattab. Lalu dikila. Lalu ada orang memberitahu kepada Umar bin Khattab. Hada Abdullah Qadja. Ini Abdullah sudah datang lagi. Wala irfa'uni. Kemudian tolong dudukkan saya kata Umar bin Khattab. Nah dudukkan. Fa'asnadahu ilarujin ilaihi. Fa'asnadahu rojulun ilaihi. Jadi ada yang menyandarkan. Jadi seseorang menyandarkan kepada dirinya Umar bin Khattab biar bisa duduk. Qala maladik. Jadi tanyalah. Apa hasil yang engkau bawa wahai anakku? Jadi tanya kepada Abdullah bin Umar, apa yang engkau bawa beritanya? Qala alladhi tuhibbu ya amirul mu'minin. Jawab anaknya Abdullah bin Umar adalah apa yang engkau inginkan wahai amirul mu'minin? Azinat, dia telah mengizinkan. Artinya Aisyah mengizinkan untuk Umar untuk berkubur mengizinkan untuk dikuburnya Umar radhiyallahu anhu di dekat Abu Bakar dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alhamdulillah, kata Umar alhamdulillah. Maka ana syai'un habu ilayya min dhalik. Tidak ada yang lebih aku cintai melebihi dari hal itu, kata Umar Khattab. Fa idza ana qadaitu, kalau aku sudah meninggal, fahmiluhi, ya, bawalah aku ke sana ke tempat itu, summa sallim, kemudian salam, ya, faqul. Nah, disuruh lagi minta izin sekali lagi oleh Umar Khattab. Kenapa? Jangan-jangan Aisyah memberikan waktu Umar masih hidup, segan dengan Umar. Jangan-jangan setelah Umar meninggal nanti dia berubah pendapat. Jadi coba lihat, Umar pun tidak ingin menekan Aisyah Ra'anha untuk keinginan pribadinya. Subhanallah ya, saling, bagaimana di antara sahabat Rasulullah itu saling bagaimana salah rasa, tidak ingin mengganggu, tidak ingin rasa, saling menyakiti gitu ya. Tidak ada rasa, tidak ingin rasa ada kekecewaan dalam diri saudaranya. Jadi Umar bin Khattab pun mengatakan, kalau aku sudah meninggal nanti aku dibawa ke sana, diulangi lagi minta izinnya, kata Umar kepada anaknya, Abdullah bin Umar. Ulangi lagi minta izin, jangan-jangan dia berubah pikiran. Ya, ya sa'adil Umar bin Khattab. Bilang lagi nanti kalau dia sampai di sana, nanti aku sudah meninggal, aku dibawa ke sana, meminta izin kepada engkau wahai Umar, minta izin kepada engkau wahai mu'minin. Fa'in adzin lagi, jika memang dia mengizinkan lagi, fadkhuluni, baru masukkan aku ke tempat itu untuk dikuburkan. Wa'in radatni, kalau dia menolak, faruduni ila maqam muslimin, kuburkan saya di kuburan kaum muslimin biasa. Jadi bagaimana rasa, bagaimana yang menjaga perasaan antara sahabat itu, luar biasa antara mereka, luar biasa sekali. Jadi ketika ya Aisyah mengizinkan waktu Umar masih hidup, walaupun sudah ya artinya mendekati ajal beliau kan, namun Umar pun memberikan peluang kepada Aisyah. Seandainya memang ada keberatan dalam dirinya untuk berubah pikiran, maka dia katakan, kalau seandainya aku sudah dibawa ke sana, Aisyah menolak dan berubah pikiran, jangan dipaksakan. Oh, aku kuburkan aku di tempat kaum muslimin, di kuburan kaum muslimin ya yang biasa. Kemudian wajah umul mu'minin Hafsatu wanisa tasrubu. Jadi kemudian dalam saat itu datanglah putri beliau, yaitu istri Rasulullah SAW, Hafsah, dan berapa sahabat-sahabat wanita lainnya bersama Hafsah. Fala murainaha, kata umul mu'minin, ketika kami melihat Hafsah datang, kumna. Nah, mereka para laki-laki mundur, karena ini putri Umar kan. Nah, ini juga adab. Adab. Jadi akhirnya para sahabat yang laki-laki yang tidak mahram dengan Hafsah tentu mundur, memberi peluang ini putrinya mau ketemu bapak kandungnya gitu. Nah, mundur ya, qumna, kami berdiri, fawalajat alaihi, lalu masuk menemui ayahnya, tabakat indahu sa'ah, lalu menangis ya seberapa waktu. Kemudian setelah itu wasta'na rijal, ada lagi sahabat laki-laki mau datang ini, para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ingin membesuk apa Umar bin Khattab. Fawalajat dakhilalahum, kemudian dia juga pindah tempat. Ya, memberikan izin untuk mereka masuk. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Kami mendengarkan bagaimana tangisannya dari dalam rumah sana. Faqalu. Nah, bolehlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ausi ya amul mu'minin." Ya, berilah wasiat wahai amul mu'minin. Maksudnya istakhlif, tunjuk siapa yang akan menjadi khalifah setelah engkau. Siapa? Tunjuk siapa yang menjadi khalifah setelah engkau wahai mu'minin. Ya. Kemudian faqala. Umar bin Khattab menjawab, "Ma ajidu ahaqqu bihadzal amr min ha'ulil nafar aw rahat." Saya tidak merasa yang lebih berhak untuk urusan ini dari mereka-mereka ini. alladzi tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahum anhum radin, yaitu yang mana Rasulullah sallam ya wafat dan dia reda kepada mereka. Siapa mereka? Fasamma aliyan, yaitu 10 orang, ya, sisa dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Maka beliau sebut Ali, Utsman, Zubair, Tolha, Sa'ad bin Waqas, Abdurrahman bin Auf. Ada 6 orang. Ini adalah yaitu 10 orang yang dijamin, ada 10 orang yang masuk surga itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, ya kan, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid, ya. Jadi ada 10 orang sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Sa'ad bin Waqas, ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah yang dua, tentu dua orang sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat tahun 13 Hijriah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah wafat pada tahun 18 Hijriah, yaitu karena taun di Palestina. Ya, karena taun Palestina. Jadi taun beliau wafat karena taun di Palestina, ya. Nah, tinggal berarti tiga orang sahabat sudah wafat, yaitu siapa? Abu Bakar, yaitu ya, yaitu yang diwasiatkan oleh Umar, tentu sisa 7 berarti, ya, sisa 7. Yaitu yang pertama Abu Bakar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah yang wafat di Palestina, kemudian Umar. Ya, Umar tentu tidak masuk, diwasiatkan pada 6 orang sahabat. Kenapa 6 orang sahabat padahal masih sisa 7? Karena Abu Bakar, Umar dan Ubaidah bin Jarrah. Tentu sisa 7. Kenapa yang 6? Nah, ini yang sempat saya sampaikan dalam status saya hari ini. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid itu adalah keluarga Umar, anak pamannya Umar. Anak pamannya Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudari di Sa'id bin Zaid, istrinya Umar. Kemudian istri Sa'id, Sa'id bin Zaid ini adik putrinya Umar, ya, saudari putri Umar. Jadi saling ipar-iparan gitu maksudnya. Adik dari Sa'id bin Zaid, istrinya Umar, adik dari Umar, istrinya Sa'id bin Zaid. Jadi berlapis iparan mereka, kemudian juga anak pamannya. Jadi bagaimana keikhlasan supaya, karena dia di kabilah dia, anak pamannya. Kalau seandainya ini dimasukkan, arah-arah akan menyebar isu, ya itu dimasukkan karena dia keluarga dia. Sehingga anaknya Abdullah bin Umar dan Sa'id bin Zaid tidak diberi peluang untuk hal itu. Nah, ini bagaimana keikhlasan para sahabat, ya. Tidak menginginkan ada isu-isu negatif, ada anggapan-anggapan negatif, bahwa mereka lebih pro kepada keluarganya untuk menjadi jabatan, dan juga tidak ada sifat dari Umar ini ingin mengangkat keluarga untuk pengantinya. Tidak ada sama sekali. Sehingga beliau tutup pintu-pintu kemungkinan adanya anggapan-anggapan negatif itu, dan beliau juga menunjukkan bagaimana apa namanya istilahnya beliau, keikhlasan beliau, tawadhu'nya beliau, dan juga keluarga-keluarga beliau menghadap perbedaanmu. Jadi sebetulnya antara sisa 7 setelah wafatnya Umar tidak 7 sebetulnya, karena Umar meninggal 23 Hijriah, kemudian Abdurrahman bin Auf itu wafat 32 Hijriah, Talha dan Zubair 36 Hijriah, Ali bin Abi Thalib wafat 40 Hijriah, kemudian Sa'id bin Zaid tadi wafat 51 atau 50 Hijriah, kemudian Sa'ad bin Waqas wafat 55 Hijriah. Jadi ada 7 sebetulnya, tapi tidak masukkan Sa'id bin Zaid. Kenapa? Tadi kita sebutkan, karena dia orang dekatnya Umar bin Khattab. Secara garis keturunan hubungan kerabatnya dekat sekali. Tapi Sa'id bin Zaid ini adalah salah seorang sahabat yang jamin masuk surga Rasulullah SAW, karena dia minas sabiqin, orang-orang pertama masuk Islam juga. Jadi sebetulnya Sa'id bin Zaid lebih dahulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Jadi yang ada cerita bahwa Umar bin Khattab berkunjung ke rumah saudaranya, ke rumah saudarinya, karena saudarinya dapat membaca, sedang membaca Al-Quran, membaca lembaran Al-Quran, kemudian dia marah kepada saudarinya, walaupun isnad hadis ini, cerita ini ada yang mendoifkan, ya. Tapi kan masyhur cerita ini. Tapi ceritanya sebetulnya tidak begitu valid sanadnya. Itu adalah istri dari Sa'id bin Zaid ini yang telah masuk Islam. Ya. Maka Umar setelah itu kan, setelah memukul saudarinya, dia datang kepada Rasulullah dan dia masuk Islam. Setelah itu ceritanya. Jadi begitu akrab, begitu dekat hubungan keluarganya dengan Sa'id bin Zaid. Sehingga beliau Umar bin Khattab tidak memasukkan, walaupun Sa'id bin Zaid ini salah seorang dari sahabat yang dalam sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis, ya, yang diwakil Rasulullah, hadis yang sahih itu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'ad bin Waqas fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Ada 10 orang sahabat itu yang dalam sebuah konteks hadis disebutkan nama-nama mereka sebagai penduduk surga. Nah, ini pelajaran banyak sebetulnya dan kisah ini yang dapat kita ambil. Ya. Kemudian itulah, jadi ditunjuk oleh Umar bin Khattab 6 orang sahabat tersebut. Tadi ada juga ada sahabat ada seorang ustaz yang bertanya, "Ustaz, bukankah pentingnya menunjuk seorang pemimpin setelah Rasulullah setelah beliau mangkat? Kenapa beliau tidak menunjuk orang tertentu?" Bukan beliau tidak menunjuk, beliau menunjuk. Itu sudah memberikan kepercayaan kepada orang-orang ini. Ya, karena wajibnya ada pemimpin itu fardu kifayah. Ya, sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa suatu kewajiban untuk menunjuk pemimpin itu, kewajiban secara kifayah oleh umat ini ada pemimpin, ya. Jadi bukan berarti Umar membiarkan umat tanpa pemimpin, tapi beliau menyerahkan kepemimpinan itu untuk 6 orang ini yang memilih. Silakan mereka yang 6 orang ini. Nah, ini sistem kedua dalam bentuk pemilihan kepala negara, ya, atau pemimpin negara, yaitu dengan menunjuk orang-orang yang lebih senior disebut ahlus syura. Ya, kalau di negara kita mungkin bisa saja ya mantan-mantan para panglima, para petinggi, menteri-menteri yang senior, ya, yang mereka-mereka tidak lagi ada ambisi untuk mendapat jabatan umpamanya, ya kan. Jadi mereka adalah orang-orang terpercaya, ikhlas dalam memberikan nasihat untuk negara ini, mereka yang dipilih. Sehingga tidak ada persaingan yang menghabiskan waktu, menghabiskan dana, menghabiskan persaudaraan kita, ya. Lihatlah sistem demokrasi yang sedang kita rasakan ini. Begitu porak-perandanya negara kita ini. Dan ini masih sudah dirasakan nyata kerusakannya. Masih saja kita menempuh cara-cara begini. Kapan kita akan baik? Sampai hari ini, dari pemilu sudah sekian tahun berlangsung pemilu, hari ini permusuhan-permusuhan politik itu masih nyata dalam kehidupan kita. Belum lagi datang ini, tidak berapa lagi, 2024 akan datang lagi pemilu. Kapan negara kita ini akan membangun, akan tenang, akan damai, akan tentram? Maka dari sini kita usulkan kepada pejabat-pejabat negara untuk berbicara masalah ini. Tolong renungkan hal ini. Negara kita hancur dengan sistem seperti ini adalah telah membuat negara ini terpecah belah, saling memaki, saling membenci, yang tidak habis-habisnya kasusnya. Ya, ini adalah suatu kritik, suatu masukan bagi kita. Tolong, hal ini tutup, ditinjau kembali proses seperti ini. Menghabiskan biaya, waktu, tenaga, bahkan nyawa melayang. Tidak sedikit nyawa yang melayang ketika terjadi ini. Pesta apa ini? Ini apa namanya keuntungan bagi rakyat? Tidak ada sama keuntungan bagi rakyat dalam seperti ini sebetulnya. Wahai rakyat, kalian ini jangan meminta hal seperti ini. Apalah artinya kondisi seperti ini kita hadapi. Selalu negara kita terombang-ambing. Maka hal ini perlu kita koreksi bersama. Kembali untuk dengan cara musyawarah mufakat. Itu yang dipesankan dalam dasar negara kita. Musyawarah mufakat bukan yang cara sistem-sistem yang membawa kericuan, kegaduan untuk anak-anak bangsa seperti ini, saling bermusuhan, saling bermaki, ya. Baik, maka ini sistem lain bagaimana Islam dengan damai, ya. Maka setelah itu, ini cerita cukup panjang ini, ya, agak panjang cerita ini sampai terpilihnya Utsman bin Affan, ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, ini 6 orang ini yang akan memilih pemimpin setelah ini nanti. Jadi wasiatnya tidak pada persoalan tertentu, tapi wasiat pada berapa orang personal, yaitu 6 orang sahabat yang mereka ini adalah paling senior, yaitu yang dimana disebutkan dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, ya, sisa-sisa yang masih hidup, ya. Ada 7 orang, cuma yang diambil 5-6 orang. Dan kita sudah sebutkan alasan pertimbangan tadi yang disebutkan para ulama, kenapa Umar tidak memasukkan, yaitu karib kerabatnya itu Zaid bin Sa'id bin Zaid. Baik. Kemudian katakan, ya syahadu la Abdullah bin Umar. Abu Umar hanya menyaksikan saja, boleh hadir tapi tidak. Walisalahu minal amr syekh, dia tidak berhak untuk ditunjuk dan dia tidak punya usulan. Dia hanya mendengar tok. Nah, itu dipesankan oleh Umar bin Khattab. Abu Umar hanya menghadiri saja. Ya, kayat ta'ziyati lahu, yaitu sebagai, ya, karena dia bapaknya yang meninggal, ya, sebagai sebagai orang apa namanya? Sebagai bentuk takziahlah bagi dia gitu. Sebagai penghargaan, ya, untuk dia. Dia dihadirkan dalam proses pemilihan itu, tapi dia tidak berhak memilih dan tidak dipilih. Wa ashabat imaratu sa'dan padak. Jadi kalau dipilih nanti kalian pilih Sa'ad, kata Umar bin Khattab. Enggak apa-apa. Ya. Jika yang diangkat. Kenapa Umar menyebutkan Sa'ad di sini? Karena ingin menunjukkan, karena memang di masa Umar, Sa'ad ini pernah menjadi gubernur di Kufah. 2 kali beliau dipecat, diangkat lagi, ya. Di masa Utsman kalau enggak salah, atau di masa Umar. Di masa Utsman kemudian dipecat, atau di masa Umar diulangi kembali. Atau di masa Umar kedua, saya kurang ingat. Yang penting beliau sempat 2 kali. Tapi beliau difitnah oleh orang Kufah. Nah, Kufah ini memang tempat fitnah sebenarnya, sebutkan hadis SAW. Sehingga saat ini dipecat bukan karena dia khianat, bukan karena dia melakukan suatu hal kesalahan dalam kekuasaan. Tetapi karena memang rakyat Kufah itu selalu menjelek-jelekkan saat ini. Ya, akhirnya, nah ini juga kebijakan. kebijakan bagaimana Umar ini kalau dipelajari tata negara ini cukup bagus ya, mungkin perlu ditulis oleh teman-teman yang memiliki keahlian dalam tata negara bagaimana pemerintah Umar itu sangat mencari solusi untuk masalah. Jadi dia tidak dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak punya kesalahan-kesalahan fitnah-fitnah yang dituduhkan ya seperti mabuk dan semacam, tidak benar. Umar tahu itu, tapi karena memang dasar orang Kufa ini tidak suka, ya udah diganti Umar. Nah, makanya ketika dia meninggal, ketika Umar mau meninggal, diwasiatkan oleh dia, Sa'ad bin Waqqas itu dia tidak salah. Kalau dia jadi khalifah nanti terpilih dia yang ditunjuk, tidak masalah. Wa illa falista'in bihi. Tapi kalau dia tidak terpilih, tolong jadikan dia ikut, jadikan dia sebagai memiliki peranan. Ayyukum umir. Siapa kalian yang dipilih nanti, dia dijadikan pembantu. Dijadikan dia ikut dalam hal itu. Nah, ini juga adab-adab. Adab-adab di dalam menghargai orang berpengalaman, orang yang sudah berpengalaman dihargai. Ya, ada juga di dalam sebagian kenyataan ya, sama sekali orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah tidak pernah dapatkan kedudukan, tidak diberi posisi dan dia tidak beri peluang untuk menjaga, melanjutkan misi-misinya dan dia sudah banyak pengalaman, itu sangat penting untuk melanjutkan pembangunan, perkembangan ke depan baik dalam sebuah lembaga tertentu. Tapi ada sebagian ya, orang yang dari awal berkecimpung, orang-orang disisihkan habis-habisan, dijauhi sama sekali. Ini enggak benar seperti itu. Jadi supaya orang melihat juga ada saling menghargai di dalam sebuah lembaga tersebut. Nah, wa illa fa sami enggak dia boleh, maka jadikan dia termasuk orang yang ikut memberikan andil dalam itu, maka maqalias sa'inbi ayyukum umir. Siapa kalian yang dipilih, maka jadikan dia sebagai pembantu. Fa in lam azilhu, karena saya tidak memecatnya min ajzin, karena dia lemah, wala khianatin, dan juga karena khianat. Jadi Umar menyebutkan saya pecat dia waktu menjadi gubernur Kufah bukan karena dia lemah, bukan karena dia berkhianat. Baik. Kemudian Umar berkata, setelah usi khalifata min ba'di bil muhajirin al-awalin. Nah, ini panjang wasiatnya. Kemudian aku wasiatkan kepada khalifah yang setelah aku nanti untuk peduli memperhatikan hak-hak kaum muhajirin. Ayya'rifa lahum haqqahum. Hendaklah dia menjaga hak-hak mereka. Ini wasiatnya ya, untuk menjaga kehormatan kaum muhajirin, memuliakan mereka. Wa yahfadza lahum hurmatahum, menjaga kemuliaan mereka. Wa usihi bil ansar khairan, dan juga menjaga hak-hak kaum ansar. Alladzina tabawwa'u ad-dara, yang mereka telah menyediakan negeri, membuka peluang untuk berhijrah, menyediakan tempat tinggal ya, yang telah memiliki tempat negeri ini, maksud tempat kampung yaitu daerah mereka, dan juga yang telah memiliki iman min qablihim, sebelum mereka. Ayaqbala min muhsinihim, ya hendaklah dihargai orang berbaik dari mereka, wa itajawaz an musiin, dan memaafkan orang yang salah di antara mereka. Usi bi al-amsar khairan, dikaya kuwasiakan khalifah setelah itu nanti untuk baik kepada seluruh penduduk-penduduk berbagai kota. Fa'in meridul Islam, mereka adalah bentengnya Islam. Wujubatul amwal, mereka adalah sumber ekonomi. Waghidul adu, mereka adalah orang-orang yang membuat musuh-musuh Islam menjadi gentar. Ala yu'khad minhum illa fadlahum, jangan sampai kalau mengambil zakat kecuali harta-harta yang tidak utama. Artinya jangan yang paling jelek, jangan pula yang paling mulia. Jadi dengan keridhaan ridham dan keridhaan. Wa usi bil Arab khairan, saya wasiatkan untuk menjaga orang-orang pedalaman, orang Badawi dengan baik. Fa'in aslul Arab, karena mereka adalah asal dari orang Arab. Wa madatul Islam, mereka adalah dasar kekuatan Islam. Wa yu'khadha min hawashim amwalim, ya hawashi amwal. Jadi kalau untuk mengambil zakat-zakat di harta mereka, jangan ambil bibit-bibit yang unggul dari ternak-ternak mereka. Wa yurda ala fuqara'in, dan kemudian hasil zakat mereka dikembalikan kepada orang fakir mereka. Kemudian aku wasiat juga khalifah setelah itu bi zimmatillah wa zimmati rasulih, menjaga perjanjian Allah, perjanjian Rasulullah SAW. Ayyuafa lahum bi ahdihim, hendaklah menunaikan janji-janji yang dijanjikan kepada ya orang-orang kaum muslimin yang di bawah kepimpinannya. Wa yuqtala min wara'ihim, yaitu untuk ikut berjihad di belakang mereka. Walau kalifu illa taqatum, jangan sampai membani rakyatnya dan melebihi kemampuan mereka. Falamma qubida kharajna bihi, tatkala Umar itu meninggal ya, setelah dimandikan, tentu kharajna bihi, rikasnya dimandikan, dikafani, disalatkan, kalau kami bawa dia menuju ke rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka minta izin Abdullah bin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, "Ya sa'idun Umar khatab." Dari mana diperintahkan oleh ayahnya? Umar kata memohon izin. Qal adkhilu. Aisyah menjawab, "Masukkanlah dia." Fa'udkhil, lalu dimasukkanlah Umar Khattab ke kuburannya yang berkubur di rumah Aisyah. Wa'adahu nalika ma'a sahibi, maka dikuburlah dia bersama dua orang sahabatnya. Falam mufriga min dafni, setelah selesai dikubur dengan Umar Khattab, maka berkumpullah enam orang yang telah ditunjuk Umar Khattab tadi. Maka berkata Abu Rahman bin Auf, ijalu amrakum ila salati minkum. Tolong masing-masing ya, tunjuk tiga orang saja. Tolong jadikan urusan kali ini kepada tiga orang saja di antara kalian. Ya. Jadi maksudnya sekarang ada enam. Nah, siapa yang mau menyerahkan haknya kepada saudaranya? Qala Zubair, qad ja'altu amri ila Ali. Aku, hak aku, ya suara aku berikan kepada Ali. Nah, jadi suara Zubair diberikan kepada Ali. Ingat, kan terjadi perang Jamal antara Zubair dengan Ali ya. Ya, yang ada perang Jamal, itu bukan permusuhan antara Ali dengan Zubair. Ya, bukan Ali ingin membunuh Zubair, Zubair ingin memerangi Ali, tidak. Cuman nanti ada kisah permain dari orang-orang Khawarij yang membuat skenario seakan-akan Ali yang pasukan Ali yang mengkhianat kepada Zubair, demikian pula seakan-akan pasukan Ali juga mengira pasukan Zubair, orang-orang bersama Zubair dan Abdulha waktu itu yang berkhianat. Tetapi lihat di sini, Zubair menyerahkan pilihan haknya kepada Ali. Ya, saya jatuhkan pilihan kepada Ali. Kemudian Talha menjatuhkan pilihan kepada Utsman. Nah, berkata saat aku jadikan kepada Amr bin Auf. Jadi sekarang yang telah melepaskan hak yang menunjuk masing-masing sudah tunjuk tiga orang ini. Tiga orang memilihkan suaranya kepada sahabatnya tiga orang. Yaitu pertama siapa? Zubair kepada Ali, kemudian siapa? Talha kepada Utsman, kemudian Sa'ad bin Waqqas kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi tinggal tiga orang lagi. Sekarang tiga orang ini, coba lihat kebijakan ini. Ini suatu manajemen, suatu model musyawarah yang sangat ringkas, padat, tepat. Subhanallah. Yaitu kecerdasan yang Allah ilham kepada para sahabat Rasulullah tidak syak, tidak diragukan lagi. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sangat pintar sekali dia. Jadi sekarang kita enam orang, masing-masing tunjuk tiga orang saja. Siapa yang menyerahkan, ya, untuk diserahkan kepada tiga orang saja. Nah, makanya Zubair menyerahkan suaranya kepada Ali, kemudian Utsman, Talha kepada Utsman, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Sekarang tinggal siapa? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf tadi ayyukuma tabarra'a min hadzal amr fa naj'aluhu ilayhi. Nah, kemudian dia katakan, siapa di antara kalian berdua ini, Utsman dan Affan ini, yang mau melepaskan haknya untuk saudaranya lalu kita jadikan untuknya. Wallahu alaihi wal Islam. Wallahu alaihi wal Islam yang turun afdalahum. Nah, Allah yang akan menyaksikan ini adalah Allah, ya, akan menyaksikannya dan juga untuk menjaga Islam, maka hendaklah dia melihat siapa yang lebih afdal di antara mereka dalam dirinya. Ya, tolong pilih di antara kalian berdua siapa yang melihat dirinya lebih afdal. Yang terafdalahum fi nafsihi. Siapa yang lebih afdal menurutnya dalam dirinya? Pa'as kata pa'as kita, ya. Syekhan, tapi Ali dan Utsman diam. Faqala Abdurrahman, Abdurrahman menyatakan, apa taj'aluna ilayya? Abdurrahman menyatakan, apakah kalian mau menyerahkan urusan untuk milih ini kepadaku? Wallahi alayya alla alu an afdalikum. Demi Allah, saya tidak akan memindahkan dari orang yang lebih afdal di antara kalian. Qala na'am. Keduanya Ali dan Utsman menjawab, iya, kamu yang urusan ini. Fa'akhadha biyadi ahadihima, lalu diambil tangan salah seorang keduanya, ya, kepada Ali. Faqala laka qarabah, berkata kepada Ali, ya, wahai Ali, engkau adalah keluarga dekat Rasulullah SAW, waqidah fi Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam, maqad alimta, yang mana engkau sudah tahu sendiri. Wabillahi alaik, demi Allah, engkau berjanji, jika engkau yang terpilih, la ta'adilanna, jika engkau yang terpilih, jika engkau yang diangkat menjadi khalifah, engkau akan adil. Walain amartu alaika latasma'anna wala tuti'anna, jika yang diangkat, ya, pemimpin lain di atasmu, ya, jika yang lain memimpin di atasmu, engkau wajib taat dan patuh dan mentaati. Ya, ini diambil oleh apa? Zurahman bin Auf, janji dari masing-masing kedua. Kemudian dia berdua lagi dengan yang lain, yaitu dengan Utsman secara empat mata. Tadi empat mata dengan Ali, sekarang empat mata dengan Utsman. Kemudian dia katakan kepada Utsman seperti yang dia katakan kepada Ali. Pada akhir dalam mitad, tak kala diambil sumpah keduanya, janji keduanya, irfa' yadaka ya Utsman, angkatlah tanganmu ya Utsman, fabayya'ahu. Lalu Abdurrahman bin Auf membayatnya, dan dia membayat Ali, kemudian Ali juga membayat Utsman bin Affan, wa wala di ahlu dar fabayya'ahu. Kemudian apa namanya, semua yang ada di dalam hadir di dalam rumah tadi membayat, termasuk sahabat yang tiga orang tadi, siapa? Sa'ad bin Waqqas, Talha dan Zubair, membayat Utsman bin Affan. Sebetulnya kisah lain ada nih, ya, lanjutan kisahnya panjang ya, si panjangkah? Wah, cukup panjang. Saya takut antum enggak sabar ya waktu, karena waktu kita sampai jam 9. Tapi itu kisah ya, terangkatnya Utsman menjadi khalifah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu pagi Sabtu insyaallah kita jumpa, yaitu tentang pemilihan Utsman bin Affan jadi khalifah, karena riwayat berikut akan dijelaskan. Jadi bukan seringkas itu, setelah malam pertama itu, setelah tiga orang itu menyerahkan urusannya kepada masing-masing tiga orang tadi, masing-masing sebetulnya dua malam atau tiga malam berikutnya, itu Abdurrahman bin Auf berkeliling menemui senior-senior di kaum Muhajirin dan Ansar. Nah itu sebetulnya, di sini diringkas. Jadi setelah selesai itu, nanti setelah itu dikumpulkan kembali Abdurrahman bin Auf, yaitu Utsman dan Ali dan juga para dari sahabat-sahabat yang tadi juga, yang enam tadi juga Abdullah bin Umar. Tapi Umar tidak berbicara, tidak boleh dipilih dan juga tidak memiliki hak untuk memilih. Nanti kita lanjutkan insyaAllah kisah ini, sampai dulu kisah pertama ini, ya, hadis cukup panjang ini, yaitu yang jelas di sini bagaimana syahidnya Umar bin Khattab dan bagaimana proses pemilihan Utsman. Tapi pemilihan Utsman bukan berarti langsung dalam malam itu langsung dipilih, tidak sebetulnya. Karena malam pertama itu, ya setelah rapat, itu terpilih tiga orang tadi, kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf menyatakan siapa di antara kalian yang mau menyerahkan urusan ini kepada sahabatnya. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak berminat. Maka akan disebutkan nanti, lastu alladhi unafisukum an hadzal amr. Dia katakan, saya tidak ikut, ya, akan bersaing, ya, berlomba dalam masalah ini, dalam kata Abdurrahman bin Auf. Jadi akhirnya Utsman dan Ali sepakat Abdurrahman bin Auf untuk menunjuk siapa di antara mereka yang dipilih menjadi khalifah, setelah sebelumnya Abdurrahman bin Auf berkeliling menemui sahabat-sahabat para sahabat Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin dan Ansar, terutama yang senior. Nanti akan datang riwayatnya berikutnya. Demikian dulu untuk jumpa kita kali ini. Waktu yang batas kita sudah cukup panjang. Mohon maaf nanti kelewatan terlalu malam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, ya, kita berikan waktu sedikit 10 menit atau 25 menit. Silakan. Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan diarahkan ke HP Ustaz langsung. Syukran jazakallahu khair. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Muslimin diberi keberkahan. Izin bertanya, sholat di masjid yang berjarak, kita ikut himbauan pemerintah atau ikut dalil ya Ustaz? Taib, para ulama, masalah sholat dalam kondisi pandemi ini membolehkan sholat seperti yang jika adalah dikhawatirkan akan tertularnya dengan virus tersebut, tidak bermasalah. Ya, para ulama sudah memfatwakan demikian, dan saya bukan fatwa saya, ini fatwa para ulama-ulama ya, di berbagai dunia. Dengan kondisi adanya COVID ini, tidak bermasalah sholat berjarang-jarang, ya safnya jarang-jarang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz. Berarti pertemuan Sabtu nanti judulnya pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah Ustaz. Ya, sip. Ya. Proses pemilihan manfaat menjadi khalifah. Ya. Proses pemilihan ya Ustaz, ya, taib, ya. Ustaz. Tanpa ada maskur Ustaz, untuk ditutup. Taib, terima kasih banyak untuk Ikhwan dari BSI dan semua para pendengar pemirsa yang rahmati Allah SWT. Untuk sampai di sini dulu, jumpa kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah di pagi Sabtu ya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, dan juga kita memohon kepada Allah SWT di akhir majlis kita ini. Semoga Allah SWT menyembuhkan para ustaz-ustaz kita yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, seperti Ustaz kita yang diuji Allah SWT, berapa orang yang saat ini sedang mengalami kondisi kesehatan kurang baik. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau secepatnya, kembali dapat berdakwah di tengah umat, karena kita sangat membutuhkan dakwah beliau, umat menunggu dakwah beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.